Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan qiyas. Telah berlalu bersama kita penjelasan tentang definisi qiyas, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa qiyas adalah sebuah hujjah dianggap sebagai dalil syar'i. Kemudian juga telah diterangkan oleh Syekh rahimahullah syarat-syarat qiyas itu. Setelah penjelasan-penjelasan tersebut, beliau membuka pembahasan aqsamul qiyas, yaitu pembagian-pembagian tentang qiyas. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, aqsamul qiyas, pembagian qiyas. Qiyas itu mempunyai banyak pembagian. Dilihat kepada i'tibar pembagiannya kemana. Iya. Dan di sini Syekh rahimahullah hanya menyebutkan pembagian qiyas menjadi dua, qiyas jali dan khafi. Ini pembagian qiyas menjadi dua, jali dan khafi, dilihat kepada kekuatan qiyas itu dan kejelasannya. Jadi kalau dilihat kepada kekuatan dan kejelasannya, bisa dibagi menjadi dua, jali dan khafi. Dan akan datang beliau sebutkan nanti qiyas asyabah. Iya. Dan qiyas syabah ini sebenarnya salah satu dari bentuk qiyas bagi para ulama yang membagi qiyas menjadi tiga. Ada yang membagi qiyas menjadi tiga, qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabah. Dan juga beliau akan sebutkan nanti qiyasul aks. Ya, qiyasul aks ini sebenarnya pembagian illah. Kalau dilihat illah itu, atau pembagian qiyas, kalau dilihat qiyas itu terbagi dua di sisi lain. Ada yang membagi qiyas menjadi dua, qiyasut tarq dan qiyasul aks. Iya. Jadi dari sini sudah kita pahami ada tiga pembagian. Dan ada pembagian-pembagian lain, insyaallah taala kita akan terangkan. Sekarang kita mulai membaca pembagian yang pertama dari pembagian qiyas. Iya. Kata Syekh rahimahullah, yang qasimul qiyasu ila jaliyyin wa khafi. Qiyas itu terbagi menjadi dua. Qiyas jali dan qiyas apa? Khafi. Apital jari, qiyas jari secara bahasa artinya qiyas yang apa? Jelas. Qiyas yang jelas, yang terang. Qiyas khafi artinya yang tersembunyi. Artinya yang tersembunyi. Baik, kita lihat apa maksud Syekh rahimahullah ta'ala dengan qiyas jari. Kata beliau, fal jaliyu ma sabatat illatuhu binafsin au ijma'in au kana maqtu'an fihi binafsil fariq bainal asli wal fara'. Jadi qiyas yang jali, beliau sebutkan tiga ketentuan qiyas jali itu. Jadi qiyas jali ada berapa ketentuan? Ada tiga. Iya. Yang pertama, ma sabatat illatuhu binaf, illahnya itu sabit dengan sebuah naf. Ini yang pertama. Iya. Jadi kalau di dalam haditsnya disebut nafnya, maka itu illah mansus namanya. Illah mansusah. Ada nafnya. Jelasnya? Kan diberi contoh oleh Syekh. Illah yang kedua atau bentuk yang kedua dari qiyas jali, au ijma, ilahnya tersebut sabit dengan adanya kesepakatan. Iya. Adanya kesepakatan. Jadi para ulama sepakat dalam sebuah permasalahan, para ulama sepakat, mereka katakan bahwa illah dalam masalah ini adalah apa? Adalah hal ini. Misalnya kesepakatan, ijma. Baik. Akan datang nanti ya contohnya. Kemudian yang ketiga dari bentuk illah, bentuk kias jali, masabatat illatuhu, taib kata beliau, oh kana maqtu'an fihi binafil farik bainal asli wal fara'. Iya. Pada kias tersebut sudah dipastikan tidak ada perbedaan antara al-asl dan farik dan fara', tidak ada perbedaan antara al-asl dan apa? Al-fara'. Iya. Tidak ada perbedaan. Jadi kemarin sudah kita sebutkan ya, salah satu apa namanya? Di antara rukun kias ada apa? Ada asal dan ada apa? Fara'. Fara' itu di antara ketentuannya dia semakna pembahasannya dengan apa? Dengan hukum asalnya. Jadi mungkin dikiaskan ke sana. Nah, jadi kalau sudah dipastikan ini tidak ada perbedaan, nah itu berarti sudah dijamin dia kias apa? Kias jadi. Iya. Tapi kalau beda antara asal dan fara, nah itu dinyatakan niat apa itu yang disebut oleh para ulama kias ma'al farik. Kias ma apa? Ma'al farik. Dan kias ma'al farik itu adalah kias yang tidak benar, kias yang lemah sebagaimana yang telah berlalu. Jelas ya, contoh kias ma'al farik sudah disebut oleh Syekh, apel dikiaskan dengan apa? Dikiaskan kepada bur. Gandum dalam masalah berjalannya hukum riba padanya. Iya. Ini kias boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini yang disebut kias mal farik. Sebab apel berbeda dengan apa? Berbeda dengan bur. Jelas ya? Baik. Jadi itu babit kapan? Ini istilah ya, sering digunakan oleh para ulama. Kias ma'al farik. Kias ma'al farik. Jadi harus ditahu apa maknanya. Iya. Jadi kalau al-asal berbeda dengan fara', iya. Atau fara' berbeda dengan asalnya, maka ini disebut kias ma'al apa? Ma'al farik. Berarti kiasnya lemah. Itu pasti sudah. Jelas ya? Dan banyak masalah yang dibahas oleh para ulama di buku-buku fikih, mereka lemahkan kias di situ dengan alasan kias ma'al farik. Sebab ini kias pada dua hal, padahal ada perbedaan pada dua hal tersebut. Dan dimaklumi bahwa kias itu menyamakan antara asal dengan apa? Menyamakan antara farak dengan apa? Dengan asalnya. Jelas ya? Baik, jadi ini tiga hal semuanya masuk dalam kategori kias jali. Jadi sekali lagi kias jali itu ilahnya sabit dengan tiga perkara. Yang pertama dengan apa? Dengan nas. Yang kedua dengan ijma. Yang ketiga sudah dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara apa? Al-asl wal fara'. Iya. Baik. Kita baca contoh yang disebut oleh Syekh. Kata beliau, misalu ma thabatat illatuhu bin nas. Kiasul mana' min al-istijmari bid-damin najis al-jaf. Alal mana' min al-istijmari bir-rawsah. Contoh illa yang sabit dengan nas. Seorang mengkiaskan, melarang beristijmar, ya, dengan menggunakan darah najis yang kering. Sini beliau bawakan kata darah najis. Sebab darah itu ada yang najis dan ada yang apa? Tidak najis. Karena itu beliau tekankan supaya apa, jangan ada lagi yang memberikan kritikan. Jadi darah najis, jaf, kering. Dia dapat darah menggumpal. Darah ini darah najis. Darahnya sudah kering. Ya. Begitu dia dapat, mirip seperti batu kerikil. Mirip seperti apa? Batu kerikil. Ya. Bolehkah dipakai beristinja? Nah, kata Syekh dilarang beristinja dengan darah najis yang sudah menggumpal ini. Dikiaskan dengan apa? Alal mana minal istijmari birrausa. Dikiaskan dengan dilarang istijmar menggunakan apa? Menggunakan rausa, menggunakan najis. Ya, menggunakan kotoran. Rausa kan apa? Kotoran hewan ya. Baik. Jadi sekarang kita ada satu pembahasan di sini. Iya. Kita ada satu pembahasan. Nah, ada asal dan ada fara. Yang mana asal di sini? Iya. Istijmar birrausa itu asalnya. Al-mana minal istijmar birrausa. Dilarang istijmar menggunakan rausa. Itu asal. Faranya apa? Yang mau dikiaskan apa? Iya. Istijmar menggunakan apa? Darah najis yang kering. Nah, untuk sampai kepada hukum, kita harus lihat apa? Illahnya. Baik, illahnya apa di sini? Kita harus lihat illah pada asal. Apa illahnya? Diterangkan di dalam hadis. Ada nas ternyata pada illahnya. Kata Syekh, fa'inna illata hukmil asal. Karena illah hukum pada asal itu, sabitatun bin nas. Dia telah tetap dengan sebuah nas. Haitsu ata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bihajaraini wa rautha. Liyastanjiya bihinna fa akhadha alhajaraini wa alqa ar-rautha wa qala hadha riksun war riksun najis. Iya. Kata beliau sungguhnya illa asal pada larangan istijmar menggunakan rautha itu sabit dengan nas. Tetap dengan adanya nas. Jadi illanya sudah valid sudah sebagai illa yang valid karena sebuah apa? Nas yang menjelaskannya. Di mana Ibnu Mas'ud mendatangkan kepada Nabi ya, dua batu dengan satu rausa. Sebab Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud didatangkan kepadanya batu-batu. Ternyata Ibnu Mas'ud cuma dapat apa? Dua biji batu dan satu apa? Rausa. Iya. Maka ketika diberikan kepada Nabi, Nabi hanya mengambil dua batu dan membuang rausanya. Ketika dibuang rausa, Nabi berkata apa? Hada riksun. Ini riks. Riks itu apa? Najis. Jadi ini tegas dari Nabi. Bahwa rausa dibuang, illahnya karena dia apa? Karena dia najis. Kalau begitu, iya. Illah di dalam pelarangan istijmar menggunakan rausa, dia valid dengan nas atau tidak? Dia sabit dengan apa? Nas. Sebab ada di dalam hadis. Jelas sampai sini ya. Contoh lain. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna maju'ila al-istidanu min ajli al-basar." Sesungguhnya minta izin itu disyariatkan adalah karena untuk melihat. Karena untuk apa? Melihat. Iya. Jadi ada sebagian orang dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian menoleh ke dalam. Iya. Maka dikatakan kepada yang dikata kamu, saya tahu tadi kamu melihat saya lempar dengan batu. Iya. Mata tersebut. Jelas ya? Baik, atau makna haditsnya seperti itu. Ada beberapa riwayat di anak saya. Kemudian ilahnya disebutkan, inna maju'ila al-isti'danu min ajli al-basar atau min ajli an-nazar. Sungguhnya istidan itu, minta izin itu disyariatkan karena melihat. Kenapa minta izin? Ya. Itu sebenarnya dia izin supaya dia bisa masuk dan bisa apa? Melihat. Baik. Jadi illah ini tegas ya. Illah ini tegas. Jelas ya? Di dalam hadis. Dia sifatnya nas di dalam hadis. Ya, karena itulah ya, dari penyebutan illah kita bisa mengambil mengkiaskan perkara. Kalau begitu enggak bisa, enggak boleh seorang melihat ke rumah orang tanpa izin. Ya, kalau begitu enggak boleh seorang itu naik ke atas rumah orang dan melihat di dalamnya. Nah, ini masuk semua di dalamnya. Karena illahnya disebutkan min ajli apa? An-nadhar. Karena memang untuk diperintah untuk minta izin dengan alasan karena untuk melihat itu tadi. Baik, jadi ini disebut dengan nama illah, dengan nama kias jali. Illahnya adalah sebuah nafs, disebutkan di dalam nafs. Jelas ya? Baik. Yang kedua, contoh misal jali yang kedua atau kias jali yang kedua, contohnya misalu ma sabatat alaihi illatuhu bil ijma. Contoh apa yang illahnya itu tetap dengan ijma, kesepakatan. Iya. Kata beliau, nahyun nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqdi al qadi wa huwa ghadban. Iya. Adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang qadi, seorang hakim, memberi hukum dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia marah. Kata beliau, faqiyasu man'il haqin min al-qada ala man'il ghadban minhu min al-qiyasil jali. Iya. Maka mengkiaskan, tidak boleh orang yang menahan hajatnya, al-hakim itu artinya apa? Menahan hajat. Hajat depan maupun belakang, dia mau buang air kecil misalnya sudah, mau buang air besar. Ya. Jadi orang yang menahan hajatnya tidak boleh dia memberikan qada, keputusan. Dilarang. Kenapa? Dikiaskan dengan apa? Dilarangnya orang yang marah memberikan apa? Keputusan. Maka kalau dikiaskan seperti ini dihitung dari kias jali. Kenapa? Disebuti illatil asli bil ijma. Karena illah pada asalnya yaitu nahan nabiyyu ay yaqdi al qadi wa huwa ghadban. Nabi melarang seorang qadi memberikan hukum dan dia dalam keadaan marah. Iya. Illa pada hadis ini adalah sabit bil ijma. Sepakat para ulama tentang illahnya. Apa illahnya itu? Wahiyya tashwisul fikr washtigalul qalb. Jadi illahnya ya adalah karena pikirannya apa? Tercerebrai dan hatinya sedang sibuk. Iya. Karena dia marah, iya. Dia tidak pikir hukum saja, marahnya dia perhitungkan. Ya sedang apalagi apa namanya dia sedang marah, tentunya banyak berarah ke sana dan hatinya sedang apa? Sedang sibuk. Ya maka ini illahnya. Jadi kalau ini illahnya sama saja dengan orang yang menahan apa? Menahan hajatnya. Iya. Juga sedang sibuk pikirannya dan hatinya dengan perkara lain. Ya, kemarin saya beri contoh juga seperti orang yang apa? Orang yang menahan laparnya. Iya. Sangat kelaparan. Itu sama saja. Jelas ya? Maka mengkiaskan yang seperti ini ya dengan qadhi yang memberi hukum dalam keadaan marah. Ini kias dihitung kias apa? Kias jali, terang yang seperti ini. Baik. Kemudian yang ketiga dari kias jali ya, contoh yang ketiga. Kata beliau, "Wa mithalu ma kana maqtu'an fihi bi nafyi al-fariq bain al-asli wal-far' qiyasu tahrimi itlaqil mal al-yatim bil-lubs ala tahrimi itlaqihi bil-akl bil-akl." Iya. للقطع بنفي الفارق بينهما. Nah, contoh apa yang kias jari itu merupakan sesuatu yang telah dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara al-farik dan apa? Tidak ada perbedaan antara al-asal dan apa? Al-farak. Sudah dipastikan tidak ada perbedaan antara al-asal dan farak. Contohnya mengkiaskan haramnya apa? Menggunakan anak yatim, menggunakan harta anak yatim untuk membeli pakaian. Iya. Atau dengan memakai harta anak yatim tersebut. Anggaplah misalnya anak yatim punya baju, dia pakai bajunya. Atau anak yatim tersebut punya uang, dia pakai uangnya untuk beli keperluan bajunya. Iya, ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Dikiaskan kepada apa? Haramnya menggunakan harta anak yatim itu untuk makan. Karena memang nas ayatnya illah di dalam ayat apa? Wala ta'kulu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dia hanya memakan api neraka di dalam, memasukkan api neraka dalam perutnya. Jelas ya? Jadi sebutkan illahnya di dalam ayat apa? makan. Jadi makan ini, itu namanya dia mengambil harta anak yatim, menggunakannya, merusaknya. Jelas ya? Sama saja kalau dia apa? Diambil harta anak yatim itu, dia belikan apa? Dia belikan pakaian. Ini ada perbedaan antara dua hal ini? Jawabannya tidak ada. Dipastikan tidak ada perbedaan. Ya kalau dipastikan tidak ada perbedaan, ini masuk ke dalam kias apa namanya? Kias jali. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekali lagi, ini dihitung ke dalam kias al-jali. Iya. Ini tiga hal ya, semuanya dihitung kias jali. Kemudian kias yang kedua, kata Syekh rahimahullah, wal khafi. Ini kias al-khafi. Nah. Ya, kias yang khafi, tersembunyi. Baik, kias al-khafi itu, kata beliau, ma sabatat illatuhu bistimbab. Kias yang khafi, apa yang illahnya itu, sabit dengan istimbab. Iya. Dia syah dengan apa? Dengan sebuah istimbab. Iya. Jadi dia dapat illah dengan cara dia istimbab. Ini akan kita terangkan nanti ya, di tariq. Cara seorang itu mengeluarkan illah. Ya. Baik. Cara seorang mengeluarkan illah. Kalau yang dijali tadi, sudah ada tiga cara ya. Jelas sekali. Kalau istimbab, ya. Dia lihat pada perkara tersebut. Kemudian dia perhitungkan apa illah yang cocok. Apa illah yang cocok? Jelas ya? Apa illah yang cocok? Iya. Ini yang disebut dengan nama apa? Istimbab. Baik. Walam yuqta fihi binafyi al-fariq bain al-asli wal far'. Dan tidak dipastikan di dalamnya ya, perbedaan, penafian perbedaan antara asal dan apa? Antara asal dan faraknya. Antara asal dan cabangnya. Baik. Iya. Di riba, barang ribawi ada lima. Ada enam. Kata Nabi, ad-dahab bid-dahab, wal-fidda bil-fidda, wal-burru bil-burru, wal-syairu bil-syair, والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. Ya. Jadi enam barang ribawi. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan apa? Garam. Ya. Mithlan bimithlin. Harus semisal kalau ditukar. Tidak boleh berbeda. Ya dan biyadin. Harus saling kontan. Jelas ya? Harus saling kontan. Sekarang apa illahnya dia riba? Ya. Apa illahnya di situ? Ini sekarang kalau penukaran, ya, dilebihkan, dianggap sebagai riba. Jadi sekarang apa illahnya? Supaya bisa diukur. Bagaimana seorang itu menentukan bahwa barang ini merupakan barang ribawi. Sehingga kalau dia lakukan penukaran, maka dia pakai hukum-hukum riba. Sebab dua barang ribawi, ya kalau terkena hukum riba, kapan dia ingin tukar, ada hukum-hukumnya. Kalau dua barang itu sejenis dan sama illahnya, maka disyaratkan dalam penukaran dua syarat. Harus saling pegang, kontan, dan harus apa? Sama. Ya, kalau berbeda jenisnya, tapi sama illahnya, disyaratkan satu syarat saja. Harus apa? Harus saling kontan. Berbeda dalam banyaknya atau dalam kadarnya, tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, sekarang, bagaimana cara mengetahuinya ini? Nah, inilah cara mengetahuinya dengan cara apa? Istimbab. Ya, karena itu sebagian para ulama mengatakan, illahnya pada emas dan perak, illahnya adalah samania. Sebab dua-duanya adalah hal yang mempunyai harga, mempunyai nilai tukar. Sebagian berkata tidak, illahnya karena dia apa namanya? uang tambang, iya. Dari tambang, karena itu apa-apa yang merupakan dari tambang itu masuk, sama dengannya. Jadi atas pendapat kedua beda sudah ya. Kalau yang memiliki nilai harga itu sudah beda dalam menaikkan nilai. Jadi kalau yang mengatakan dia berasal dari tambang, ya, berarti nikel, besi, semuanya akan apa? Terhitung sama dengan emas dan perak. Tapi kalau yang berkata yang dimaksud adalah punya nilai, punya tukar, maka nilai dan apa namanya nikel dan besi masuk atau tidak? Tidak masuk. Iya, jelas ya, tidak masuk. Tapi yang masuk seperti uang misalnya, jelas ya, dipakai sebagai uang. Nah ini sama dengan apa? Emas dan perak. Jadi ilahnya dikeluarkan dengan apa? Dengan istimbab. Dikeluarkan dengan istimbab. Baik. Demikian. Jadi tidak ada nas di dalam hadits Nabi itu. Ya, penyebutan tentang ilah yang ada hanya ya seorang alim ijtihad, dia berijtihad kemudian dia beristimbab. Baik. Sekarang Syekh memberi contoh. Kata beliau misaluhu contohnya. Contohnya kiasul asnan alal bur fi tahrimir riba bi jami'il kail. Iya. Contohnya kata Syekh mengkiaskan al asnan. Ya, asnan ini apa? Biar makanan ya. Dari kamu sih lah. Tumbuhan apa? Ya namanya apa ya? Sebab memang digunakan juga di pembahasan tahara. Bisa di apa namanya sabun bisa diganti dengan asnan. Di pembahasan mandi junub. Tangan digosokkan dengan ketana. Tapi kata sebagian ulama bisa diganti dengan asnan. Ya. Baik. Ya, jadi asnan dikiaskan kepada bur, kepada gandum. Fi tahrimir riba, dalam pengharaman riba. Bijami, apa jami'nya? Al-kail, dua-duanya apa? Bisa ditakar. Ya. Jadi bur bisa disok, asnan juga bisa di apa? Disok. Ya, kata beliau fa inna ta'lil bil kail lam yathbut binas wala ijma'. Ya. Kata Syekh ta'dil, penyebutan illa dengan kail itu tidak sabit dengan nas, tidak pula dengan apa? Ijma, tidak ada. Ya. Walam yuqta fihi binafil farq bainal asl wal fara, dan tidak dipastikan. Dinafikan, tidak dipastikan di dalamnya bahwa betul, ya, tidak ada perbedaan antara asal dan apa? Fara. Tidak dipastikan. Ya, kalau begitu di sini istimbatnya dengan apa? Apa ilahnya diambil dengan apa? Dengan istimbab. Kata beliau itminal jaiz ay yufarraq bainahuma bi anna al-bur mat'um bi khilaf al-ashnan. Sebab mungkin saja dibedakan ya dengan ilah lain. Mungkin ada yang istimbab lain. Sekarang pihak sana istimbab oh itu karena sama-sama ditakar. Ada ulama lain mengambil istimbab tidak. Itu karena sama-sama bur itu karena dia dimakan. Burkan dimakan, sedangkan asnan tidak dimakan. Asnan tidak apa? tidak dimakan. Kalau begitu ada apa? Ada perbedaan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekali lagi, kias yang khafi itu kalau dia sabit dengan istimbab. Nah, jadi tampak dari sini bahwa kias khafi itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Iya. Ini kalau dibagi menjadi dua, kias jali dan kias apa? Khafi. Jadi kias khafi mungkin ada yang diterima dan mungkin ada yang apa? Tidak diterima. Berbeda dengan kias jali, diterima kalau kias jali. Suap illahnya apa? Sangat tegas. Nah, ini antum bisa apa namanya paham ini kalau kita sudah membaca pembagian kias dari bentuk yang lainnya. Sebab kias itu dibagi ya menjadi beberapa bagian sesuai dengan bentuk-bentuknya. Ini bentuk yang pertama sekarang. Pembagian kias menjadi dua. Ditinjau dari sisi apa? Hah? Ditinjau dari sisi kekuatan dan apa? Kelemahannya. Baik. Sekarang sebelum saya lanjutkan pembagian masalah pembagian kias yang lainnya, saya ingin simpulkan dulu di sini ucapan Syekh rahimahullahu taala. Ya. Dari kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh di sini, ada satu pembahasan yang penting untuk diketahui, yaitu pembahasan bagaimana cara seseorang itu mengeluarkan sebuah illah. Kita tahu ya bahwa dari rukun kias harus apa? Sama illahnya. Dari rukun kias harus sama apa? Sama illahnya. Illatun li illatin jami'atin bainahuma. Karena ada illah yang menyatukan antara al-asal dan fara'. Iya. Jadi sekali lagi dari rukun kias apa? Hah? Illahnya sama. Ada illah yang menyatukan antara asal dan apa? Fara. Ya, kalau begitu sebenarnya mengetahui illah itu adalah termasuk inti terpenting di dalam apa? Di dalam mengkias. Ya. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu illah sebuah nas? Kalau ingin kita kiaskan antara asal dan fara, karena illahnya sama. Dari mana kita tahu illahnya sama? Nah, di sini tampak ya, pentingnya mengetahui sebuah illah itu. Nah, illah ini bisa dikeluarkan dan diketahui dengan beberapa cara. Diketahui dengan beberapa cara. Ini yang ingin saya simpulkan dari ucapan Syekh. Jadi bisa diketahui dengan beberapa cara. Cara yang pertama, diketahui dengan sebuah nafs. Iya. Diketahui dengan sebuah apa? Sebuah nafs. Baik. Ya, kalau ada nafs yang menunjukkan tentang illah, sudah. Dia dianggap sebagai apa? Sebagai illah. Sudah diterangkan ya. Kita sudah kasih contoh. Iya. Dua contoh di sini yang sudah kita terangkan. Satu dari Syekh rahimahullah. Ya, penyebutan tadi tentang rausah itu. Nabi mengatakan apa? Innaha riks. Dia itu najis. Jadi nas di situ. Dan kita beri contoh tadi bahwa minta izin itu dengan apa? Karena alasan apa? Karena alasan melihat. Iya. Maka illahnya sabit dengan apa? Nas. Jelas ya? Walaupun nas itu sendiri berbeda-beda dalam tingkatannya. Iya. Sebab ada yang jelas sekali dan ada yang darinya ya juga jelas tapi di bawahnya. Contoh seperti wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sekarang dipotong tangannya apa sebabnya? Hah? Karena mencuri. Dari mana tahu? Hah? Dia illah, bentuknya nas. Karena disebutkan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang apa? Mencuri. Kalimat mencuri ini menunjukkan apa? Menunjukkan illah. Jelas ya? Bahwa illahnya adalah mencuri. Ya. Disebutkan dua orang yang mencuri, berarti illahnya adalah apa? Karena dia melakukan perbuatan as-saraqah, mencuri. Baik. Illah atau cara yang kedua mengeluarkan illah adalah dengan ijma, dengan kesepakatan. Diketahui dengan apa? Kesepakatan. Ya, seperti yang disebut oleh Syekh contohnya. Ya. Sepakat para ulama bahwa illah Nabi melarang al-qadhi memberi hukum dan dia dalam keadaan marah. Ilahnya apa? Karena tashwishil fikr wastighal al-qalb. Pikirannya lagi apa? Lagi terpecah. Iya. Dan hatinya lagi sibuk. Nah, itu disepakati oleh para ulama, itu ilahnya. Baik, cara yang ketiga mengetahui ilah. Iya. Ini dengan cara istimbab. Dengan cara apa? Istimbab. Nah, inilah yang paling banyak caranya di sini. Iya. Tampaknya lebar. Diuraikan. Khususnya orang-orang yang memang berlebihan dalam masalah kias. Iya. Dan cara mengeluarkan ilah ini pembahasannya disebut di kalangan para ulama ahli usul fikih dengan nama masalikul ilah. Jalan-jalan mengeluarkan ilah. Ya. Ada yang menyebutkan sampai 10 jalan. Ya. Dia mengeluarkannya. Jelas ya? Tapi banyak darinya tidak penting. Ya. Di antara cara istimbab yang bagus, ya, adalah jalan yang disebut dengan nama as-sabr wa taqsim. Ya, dengan meneliti, membuat analisa dan membuat pembagian-pembagian. Membuat analisa dan membuat apa? Pembagian-pembagian. Ya. Ini di antara cara. Di dalam apa? Di dalam menguraikan sebuah ilah. Ya. Dengan cara apa? Sekali lagi. Hah? As-sabr wa taqsim. Iya. Contoh pendekatan ya. Ya. Contoh pendekatan. Iya. Anggaplah misalnya hadis Nabi belum sampai kepada kita. Kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan dikatakan khamar. Ini hadis belum sampai kepada kita. So kalau hadis sudah sampai, kita tidak pakai lagi cara istimbat. Karena ilahnya sabit dengan apa? Hah? Dengan nas. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan dikatakan khamar. Ini kan nas. Penyebutan ilah. Anggaplah nas ini belum sampai kepada kita. Kita ingin melacak apa? Ilah pada khamar. Ingin melacaknya. Iya. Jadi cara iya, melacak ilah ini ditaksim dulu. Ditaksim. Dibagi dulu. Kita lihat dulu khamar ini. Ya. Sifat-sifat khamar itu kan banyak. Khamar. Oh dia cair. Cair satu. Khamar. Ya. Dia terbuat dari anggur. Dua. Khamar. Dia warnanya merah. Khamar. Dia ini punya bau. Baunya apa? Dimaklumi bagaimana baunya khamar tersebut. Khamar. Iya. Apa? Dia memabukkan. Jadi sekarang kita sudah punya berapa? Sudah 5. Kita lacak dulu semuanya. Keluarkan semua yang bisa dikeluarkan. Jelas ya? Sudah 5. Nah, setelah dapat 5 ini baru disabar. Iya. Kita periksa dari 5 ini apa yang cocok di pembahasan ilah. Sekarang kita ingin kiaskan khamar dengan apa? Dengan bir misalnya. Kita lihat yang cocok. Dari sisi baunya misalnya. Oh mungkin saja baunya beda. Jelas ya? Ini baunya enak, sana baunya tidak enak. Kalau begitu dia tidak cocok di sini. Iya. Kita ambil ke apa namanya misalnya cair. Oh iya betul, dua-duanya cair. Iya. Tapi kalau dua-duanya cair, ini diterima atau tidak? Tidak diterima, karena air juga apa? Cair. Jelas ya? Kalau begitu ini tidak cocok jadi ilah. Jelas sampai sini? Baik. Diambil dari warna. Oh warnanya merah. Ya. Oh kalau begitu setiap yang warna merah juga haram karena dia khamar. Kan begitu? Nanti hukumnya. Oh ini tidak cocok. Ya, sebab semangka kalau diperas warnanya apa? Warnanya merah. Berarti semangka haram. Ya. Dan ini tidak benar. Kalau begitu warna tidak cocok. Sebagai apa? Sebagai ilah. Nah, sekarang kita lihat apa? Dari apa dia dibuat? Dari anggur? Ya. Dari anggur bisa memabukkan. Dari ini juga bisa memabukkan. Ya. Apa? Jadi dari buah itu tidak cocok sebagai ilah. Sebab ada minuman-minuman dibuat dari buah yang lain, tapi ternyata dia adalah haram. Ya. Jelas ya? Kalau dia dari anggur pun, ada anggur yang tidak memabukkan. Nabit, sebab nabit dibolehkan oleh Nabi SAW. Dan semua nabit dia apa? Diharamkan. Sisa, kalau begitu yang apa? Yang tersisa ilahnya apa? Yang memabukkan. Kalau diperiksa ini memabukkan, itu memabukkan. Maka ini ilah yang apa? Ilah yang cocok. Nah, sekarang kita sudah keluarkan ilahnya dengan cara apa? Hah? Dengan cara istimbab. Ya. Tapi ini illa dengan istimbat kalau tidak ada nas. Tapi di dalam hadis ini sudah ada apa? Sudah ada nas. Ya. Nasnya kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan disebut apa? Khamr. Jelas ya? Baik, kita masuk contoh praktek ya, lebih apa namanya? Lebih apa? Kenyataan ya. Di dalam perselisihan para ulama ahli fikih. Ya. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang illah pengharaman riba pada enam asnaf. Pada enam jenis barang ribawi yang disebut di dalam hadis Nabi. Iya. Sebab disebutkan berapa barang? Enam. Emas, perak, bur, syair, terus korma dan garam. Enam. Apa ilahnya? Apa ilahnya? Dibagi dua dulu. Jelas ya? Dibagi menjadi dua. Iya. Ada emas dan perak. Karena ini tentunya tidak dimakan ya. Beda. Yang empat yang lainnya bentuk-bentuk makanan. Jelas ya? Emas dan perak. Apa ilahnya? Nah, di sini kalau kita ingin keluarkan, kita keluarkan dulu. Lihat dulu semuanya. Emas dan perak, oh dia terbuat dari logam. Hah? Kan begitu ya? Emas dan perak, oh dia punya nilai tukar. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi begitu dikumpulkan, baru terlihat yang mana yang lebih tepat. Ternyata, kalau kita melihat bahwa dia punya nilai tukar, ini lebih tepat. Apalagi kalau kita banyak baca hadis-hadis penggunaan dirham dan penggunaan apa namanya dinar, penggunaannya di dalam nas-nas banyaknya digunakan untuk apa? Transaksi jual beli. Iya. Karena itu kemarin saya sebutkan bahwa orang yang paling banyak dekat kepada nas Al-Quran, dia hafal Al-Quran dan dia banyak berkecimpung dengan hadis-hadis, kiasnya akan lebih apa? Akan lebih kuat. Kiasnya akan lebih benar. Ya, karena begitu dia akan istimbat, mengeluarkan istimbat illah, karena pokok dasarnya dia dekat dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka itu mewarnai apa namanya istimbat-istimbatnya. Jelas sampai sini? Baik. Pada makanan, ya, yang benarnya di sini di pendapat jumhur, yang benarnya bahwa illahnya adalah mutlaqus samaniyah. Karena dia memulai apa? Mempunyai nilai tukar. Karena itu dikiaskan di dalamnya mata uang yang dipakai sekarang ini. Dikiaskan pula di dalamnya apa? Obligasi dan yang semisal dengannya. Masuk di dalamnya. Ya. Dikiaskan juga dengannya ya, cek ataupun saham yang dimiliki. Surat-surat saham. Itu masuk di dalamnya. Sebab dia semuanya mempunyai apa? Nilai tukar. Walaupun kertas tapi sama dengan emas dan perak. Dari sisi mempunyai nilai apa? Nilai tukar. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang kita pindah ke empat hal yang lainnya. Bur, syair, apa? Tamar dan apa? Milih. Empat. Iya. Gandum, syair, korma dan garam. Iya. Orang-orang Hanafi ya mengatakan bahwa ilahnya iya adalah karena dia itu bisa ditakar dan bisa ditimbang. Bisa ditakar dan bisa apa? Atau bisa ditimbang. Jadi dua mereka sebut. Bisa ditakar, bisa ditimbang. Orang-orang Syafi'iyah tidak. Iya. Orang-orang Syafi'iyah mereka menganggap ilahnya karena dia bisa dimakan. Ilahnya karena bisa apa? Dimakan. Iya. Orang-orang Malikiyah tidak. Orang-orang Malikiyah mereka anggap ini ilahnya karena dia bisa disimpan sebagai bahan makanan. Iya. Beda ya? Jadi sekarang begitu melihat empat jenis ini, ya, setiap dari ulama ini melihat apa ilah yang cocok. Ya, orang-orang Hanafiyah melihat, oh ternyata bur, syair, ya, ini dari hal-hal yang disa. Ya, korman juga disa. Ya, kalau begitu, kalau milih juga apa? Disa, dan bisa masuk juga di dalamnya apa? Wazan, timbangan. Kalau begitu, ilahnya adalah apa? Wazan dan kain. Boleh ditimbang atau boleh di apa? Ditakar. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syafi'i ya. Mereka menganggap, oh bur, bahan makanan. Syair juga, korma juga, milih juga. Kalau begitu, ilahnya karena apa? Dimakan. Ya. Jelas ya, ilahnya karena apa? Dimakan. Baik. Ya. Orang-orang Maliki ya, mereka berpendapat tidak. Ya. Ini karena empat hal ini, empat makanan pokok yang selalu disimpan di rumah. Jadi kalau sifatnya makanan yang tersimpan bisa digudangkan, nah itu baru dikatakan apa? Dikatakan ilahnya. Jelas ya? Baik, ini begitu cara mereka mengeluarkan ilah. Dan inilah jalan yang disebut dengan nama apa? As-sabar wa taqsim. Dikeluarkan dulu apa yang mungkin, setelah itu baru dilihat. Ya, bagaimana? Apa namanya yang tepatnya. Dan kesimpulannya di sini berkaitan dengan empat ini, ya sebenarnya apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini tidak semuanya jauh, hanya saja yang paling dekatnya kalau dikatakan bahwa ilah pada empat barang ini ada dua, karena dia dimakan, karena datang dalam sebagian riwayat Nabi berkata wat ta'am bit ta'am, makanan dengan makanan, dengan lafadz apa? Makanan dengan makanan. Jadi ilahnya pertama dari sisi makanan. Yang kedua dari sisi bisa ditimbang atau bisa apa? Ditakar. Iya. Jadi kalau kita tafsir ilahnya di dalam masalah empat barang ini ada dua. Dimakan dan ditimbang atau dimakan dan ditakar. Dua. Ya, sebab makanan ada yang ditimbang, ada yang ditakar ya. Ada yang ditimbang dan ada yang ditakar. Jadi kalau kita sudah petik dua ilah ini mudah sudah. Iya. Sekarang besi masuk di dalamnya hukum riba atau tidak? Besi. Besi ditimbang. Iya. Tapi karena dia tidak dimakan, berarti tidak masuk di dalamnya. Ya, tapi kalau di ucapan orang-orang Hanafiyah, dia akan apa? Masuk padanya hukum apa? Hukum riba. Jelas ya? Tapi di atas pendapat yang lebih kuat, bahwasanya dia tidak dihitung apa? Tidak masuk padanya hukum riba. Jelas ya? Baik. Ya. Telur misalnya. Dihitung riba atau tidak? Masuk padanya hukum riba atau tidak? Ya, tidak. Kenapa? Karena telur walaupun bisa dimakan, tapi telur itu tidak ditimbang, tidak diapa? Tidak ditakar, tapi dia dihitung. Dia diapa? Dihitung. Jelas ya? Ya. Kain misalnya. Ya. Kain. Masuk dalamnya hukum riba? Jawabannya tidak. Karena kain itu tidak dimakan. Dan dia juga tidak diliter, tidak juga di apa? Ditimbang. Sebab asalnya kain itu di meter kalau dijual. Berapa meter? Ya. Atau hal-hal yang sifatnya seperti meter. Berapa dira? Ya. Ada ukuran lain selain meter. Yang agak ini. Ya. Kalau di kilo, apa namanya, dihitung kilometer, itu terlalu panjang ya. Sebenarnya ada yang jual kain 1 kilo, 1 kilometer. Ya, sekarang ada yang menjual kain di kilo, ditimbang. Ya, di kilo, berapa gram. Itu model penjualan baru terjadi belakangan. Ya, yang dihitung adalah apa? Di kebanyakan orang yang dipakai kain tersebut. Di awalnya. Baik, demikian. Ya, sekiranya jelas sampai sini ya. Ya. Itu cara-cara pokok bagaimana seorang itu mengeluarkan dan mengetahui ini ilah atau bukan. Ini ilah atau bukan. Dan sebenarnya ada pembahasan-pembahasan lain di sini di kalangan para ulama yang mereka sebut dengan nama apa namanya tangkihul manat atau tahqiqul manat, takhrijul manat, untuk melacak ilah tersebut. Tapi ini pembahasan-pembahasan dia perlu waktu ya untuk kita memahaminya dan menjelaskannya. Baik. Selesai di sini saya ulas dari keterangan Syekh rahimahullahu taala tentang bagaimana cara seorang itu menentukan sebuah ilah. Sekarang saya lanjutkan pembahasan berkaitan dengan apa? Di pembahasan apa kita sekarang? Pembagian-pembagian illah. Kita sudah sebutkan pembagian illah yang pertama dari uraian Syekh bahwa illah terbagi dua dari sisi kelemahan dan kekuatannya, dari sisi kejelasan dan ketidakjelasannya menjadi dua. Apa itu? Jadi kias terbagi dua dari sisi kelemahan dan kekuatannya. Di terbagi dua. Yang pertama adalah kias apa? Kias jali. Yang kedua adalah kias khafi. Sekarang pembagian kias yang kedua. Iya. Pembagian kias yang kedua. Baik. Kias terbagi menjadi tiga. Menjadi tiga. Kalau dilihat kepada ilahnya. Terbagi menjadi tiga kalau dilihat kepada apa? Ilahnya. Yang pertama disebut dengan nama kias illah. Kiasul illah. Yang kedua disebut dengan nama kiasud dalalah. Kias ad-dalalah. Yang ketiga disebut dengan nama kiasus syabah. Kias asyabah. Baik, ini tiga. Iya. Kiasul illah itu apabila hal yang dikiaskan memang illahnya tampak jelas. Iya. Tampak jelas. Illah yang diterangkan itu mewajibkan adanya hukum. Jadi kalau seperti ini bentuknya, berarti kiasul illah ini mirip dengan kias apa? Kias jali. Iya. Saya beri contoh. Apa hukumnya berkurban dengan sapi yang buta kedua matanya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Cacat? Iya. Hadisnya hanya menunjukkan cacat satu matanya saja. Sebab yang dilarang di dalam hadis al-ara al-bayyinu awaruha. Ya, hewan yang cacat sebelah matanya yang sangat tampak cacatnya pada sebelah matanya. Ya, hanya itu yang disebut dalam hadis. Kalau ini tidak. Ini cacat apa? Dua matanya. Ya. Jelas ya? Kalau begitu dikiaskan. Sekarang bisa diapa? Dikiaskan sebab ilahnya jelas. Ilahnya jelas. Iya. Maka hewan yang buta itu kedua matanya tentunya bisa dikiaskan. Bisa di apa? Dikiaskan. Nah, kias yang seperti ini kadang juga disebut oleh para ulama dengan nama apa? Dalalatun nas. Iya, dan kadang disebut dengan nama mafhum al-muwafaqah. Dan kadang disebut dengan nama kiasul aula. Kias al-aula, tapi kita akan bahas lagi nanti ya tentang kias al-aula itu pembagian kias bentuk lain. Jelas ya? Pembagian kias bentuk lain. Baik. Jadi ini kias illah namanya. Yang kedua adalah kias ad-dalalah. Ya, kias dari dalalahnya. Ya. Inilah tadi yang kita beri contoh ya dengan masalah apa? Masalah riba itu tadi. Ya, jadi dalalah dari nas-nas yang dilarang, ya, barang-barang yang disebut oleh Nabi bisa berlaku padanya hukum riba. Dalalahnya, kandungan yang ditunjukkan oleh barang-barang tersebut itu menunjukkan kepada sebuah ilah. Apa ilahnya? Kita sudah rinci tadi ya. Kalau emas dan perak, ilahnya adalah apa? Adalah mutlaqut tsamaniyah karena dia mempunyai harga nilai tukar. Dan kalau makanan itu tadi, ilahnya karena dia dimakan dan apa? Bisa ditimbang atau bisa ditakar. Jelas ya? Baik. Kemudian kias yang ketiga namanya kias asyabah. Kias asyabah. Nah, kias syabah ini disinggung oleh Syekh di sini. Saya baca ya, kias syabah dari uraian Syekh. Baik. Kata beliau kias asyabah. Wa minal kias ma yusamma bi kias asyabah. Dari kias apa yang disebut dengan nama kias asyabah. Wa huwa ayataraddad far'un baina aslain mukhtalafay al-hukm wa fihi syabahun bi kullin minhumā fayulhaqu bi aktharihima syabahan bihi. Kias syabah itu adalah sesuatu berada antara apa faraknya itu berada antara dua asal yang berbeda hukumnya. Berada antara dua asal yang apa? Berbeda hukumnya. Iya. Jadi ada farak sekarang. Ingin dikiaskan. Ternyata dikiaskan kepada asal. Asalnya ada dua. Berbeda apa? Berbeda hukumnya. Iya. Tapi ada kemiripan pada salah satu dari keduanya. Ya kalau misalnya yang pertama miripnya 5, yang kedua miripnya 10. Ya, berarti yang kedua lebih banyak apa? Miripnya. Jadi kalau diarahkan kepada yang lebih banyak miripnya, itu disebut kias apa? Kias syabah. Contoh, misalnya dari kalabat, hamba itu. Budak. Hal yumlaku bitamlik. Iya. Kiasan alal hur. Au la yumlaku. Kiasan alal bahima. Seorang budak. Iya. Dia dimiliki. Bentuk kepemilikannya itu bagaimana? Apakah dimiliki? Ya. Dikiaskan sama dengan orang yang bebas? Atau dikiaskan sama dengan binatang? Ya. Jadi ada dua ya. Dua hal mirip dengannya. Ya. Sekarang kita lihat sisi-sisi kemiripannya. Kata Syekh, fa'idha nadharna ila hadainil aslain al-hur wal bahima. Kalau kita melihat kepada dua dasar ini, dua asal ini, kebebasan dan orang yang bebas dan binatang, wajadna annal abad mutaraddid bainahuma. Kita dapati bahwa budak ini antara dua keduanya. Ya, mungkin dikatakan dia orang bebas, mirip dengan orang bebas, mungkin dikatakan dia mirip apa? Binatang. Dari sisi mana kemiripannya? Kata beliau, "Famin haitsu annahu insanun akilun yusabu yuaqabu yankihu yutalliq wa yutalliqu yushbihul hur." Ya, dari sisi dia seorang manusia, berakal, kalau dia berbuat amalan soleh dapat pahala, kalau berbuat dosa dia juga disiksa, dia boleh menikah, dia kalau menikah dia juga boleh mentalak. Dari sisi ini mirip dengan apa? Mirip dengan orang yang bebas. Jelas ya? Tapi dari sisi lain, min haitsu annahu yuba wa yurhan wa yuqaf wa yuhab wa yurath wa la yuda wa yudman bil qima wa yatasarrafu fihi yushbihul bahima. Tapi kalau dilihat dari tinjau lain kepada budak ini bisa dijual, bisa digadaikan, bisa diwakafkan, bisa diberi cuma-cuma, bisa diwariskan. Ya. Hah? Tidak boleh dijadikan sebagai wadiah, tidak boleh dititip sebagai wadiah. Kalau misalnya budaknya mati, ya, maka diganti dengan apa? Dengan harganya. Dan boleh dilakukan apa? Transaksi padanya. Dari sisi ini dia mirip apa? Mirip hewan. Hewan bisa dijual, bisa digadaikan, bisa diwakafkan, dan seterusnya. Mirip ya. Ada kemiripan. Jelas ya? Baik. Jadi dia kepada manusia bebas mirip. Dan kepada hewan juga apa? Kepada binatang dia apa? Juga mirip. Sekarang diikutkan kemana? Ya. Kata beliau, pada wajadna annahu min haitsu tasarruful mali aktsaru syabahan bil bahima fayulhaqu biha. Kata beliau, kita dapatkan dari sisi melakukan transaksi dengan budak ini yang berkaitan dengan harta, ternyata kemiripannya banyak miripnya dengan apa? Hah? Dengan binatang. Dari sisi transaksi dijual dan diwakaf dan seterusnya. Dari sisi transaksi. Adapun dari sisi dia sebagai manusia, tentunya lebih banyak sifatnya cocok apa? Manusia. Tapi dari sisi transaksi sebagai suatu harta, dia lebih banyak mirip dengan apa? dengan binatang. Karena itu diikutkan kepada binatang. Ya. Ini kias benar atau tidak? Kias syabah ini. Kata Syekh rahimahullah, wahadal qismu minal qiyas dhaifun. Bentuk ini dari kias ini, kias yang seperti ini bentuknya, ini kias yang dhaif, kias yang lemah. It laysa bainahu wa bainal asli illatun munasabah. Illatun munasibah. Siwa annahu yushbihuhu fi aktsaril ahkam ma annahu yunazihu aslun akhar. Ya. Apa alasannya kenapa dia dikatakan sebagai kias yang lemah? Sebab tidak ada antara kias ini, ya, tidak ada antara fara dan asal itu illah yang cocok, ya. Selain bahwa dia hanya mirip pada kebanyakan hukum, padahal ada asal yang lain yang bertentangan dengannya. Ya, kalau begitu, ini bentuk dari kias-kias yang lemah, bentuk dari kias-kias yang lemah, kias-kias yang seperti inilah yang apa? Yang tidak benar dipakai di dalam apa? Di dalam istimbat hukum-hukum. Karena itu diingatkan oleh Syekh. Jadi sekali lagi, kias dibagi menjadi apa? Dibagi menjadi tiga. Dilihat kepada apa? Kepada illahnya. Yang pertama kias apa? Illah. Yang kedua kias dalalah. Yang ketiga kias asyabah. Ini pembagian kias yang kedua. Pembagian kias dari sisi yang ketiga. Iya. Kias itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Iya. Dari sisi kadar kejelasan illahnya. Iya. Yang pertama ada namanya kias aula. Yang kedua ada namanya kias adna. Yang ketiga ada namanya kias musawin atau kiasul musawi. Jadi tiga ya, kias aula. Ya, kalau kita urut dari sisi kekuatan, yang paling kuat kiasul aula, kemudian kiasul al musawi, kemudian kiasul adna. Jelas ya? Tiga jenis apa? Kias. Kias aula itu apa? Iya. Kalau dia faranya, cabangnya dikiaskan dengan asal. Ya. Dan fara ini lebih pantas sebenarnya dikiaskan ke situ. Itu disebut apa? Kias aula. Jelas ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahum uffin." Jangan kamu berkata kepada orang tuamu, "Uff." Hah. Ya. Misalnya disuruh sama orang tuanya dia bilang, "Hah." Ya. Tidak dibolehkan ya? Dilarang. Berkata ha saja tidak boleh. Kalau memukul orang tua bagaimana? Hah? Lebih-lebih tidak boleh. Inilah yang disebut dengan nama kias aula. Tapi kias aula ini seperti yang saya sebutkan tadi juga pada kias illah, sebagian ulama tidak menamakannya kias, tapi dikatakan mafhum apa? Muwafaqah atau dalalatun nas. Jadi nasnya memberikan dalalah ke sana. Ya, di kalangan orang ulama Syafi'iyah mereka namakan kias fi ma'nal asl. Ya, dan ini bahasanya bagus juga ya. Kias fi ma'na al-asal. Mengkiaskan pada makna asalnya. Ya. Jelas ya? Sebab memang uf tanpa ini mengganggu. Maka kalau dipukul orang tua ini lebih mengganggu lagi. Lebih mengganggu lagi. Baik, ini kiasul aula. Yang kedua ada namanya kiasul musawi. Kias yang semisal. Iya. Kias yang semisal. Kita tadi sudah beri contoh ya. Ya. Makan anak, makan harta anak yatim boleh atau tidak? Hah? Tidak diperbolehkan. Baik. Bagaimana kalau harta anak yatim tersebut tidak dia makan, tapi dia belikan rumah? Hah? Dia belikan rumah. Atau harta anak yatim tersebut dia belikan apa? Mobil misalnya. Untuk dirinya. Boleh atau tidak? Iya. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena sama illahnya. Ya, sebagaimana dia hilangkan harta anak yatim dengan cara dia makan, demikian pula kalau dia belikan pakaian, dia belikan mobil, dia belikan rumah, dia hilangkan juga harta anak yatim. Kalau begitu ini kiasul apa? Al-musawi. Kias yang ketiga namanya kiasul adna. Kias al-adna. Kias lebih rendah. Iya. Ini contohnya tadi, seperti apel dikiaskan dengan apa? Hah? Dikiaskan dengan bur. Ya. Ini kias adana namanya. Dan kias adana ini lemah. Ini sama ya dengan kias syabah. Ya. Jelas ya? Baik, itu pembagian kias dari bentuk kias lain. Ini sudah pembagian kias yang keberapa sudah? Yang ketiga. Sekarang pembagian kias yang keempat. Iya. Kias itu terbagi menjadi dua. Kalau dilihat kepada di mana seseorang itu mengkiaskan. Iya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya kias di dalam permasalahan tauhid dan akidah. Yang kedua ada kias di dalam permasalahan hukum-hukum syar'iyah amaliyah. Iya. Jadi kalau kias dalam tauhid dan akidah itu tidak diperbolehkan kias apapun kecuali satu saja. Kias apa? Kias aula. Hanya itu yang diperbolehkan. Iya. Hanya diperbolehkan apa? Kias al-aula. Dan ini ada di pembahasan tauhid ya. Ya, karena kias aula ada. Allah firman walillahi al-masalul a'la, milik Allah al-masal al-a'la. Iya. Baik. Karena itu, kalau misalnya ada yang berkata, apa hukum seseorang itu beriktikaf di kuburan? Hah? Iktikaf di kuburan. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Haram. Ya. Kenapa? Sebab tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dikiaskan dengan apa? Tidak boleh beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Dikiaskan dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan rihlah perjalanan ibadah kecuali kepada tiga masjid. Jadi kalau rihlah perjalanan ibadah, perjalanan saja untuk melakukan ibadah di sebuah tempat selain dari tiga masjid sudah diharamkan, apalagi dia berada di tempat tersebut bikin ibadah yang tidak disyariatkan. Ini kias apa namanya? Kias aula. Ini di pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Kalau begitu boleh. Tapi kalau kias yang lainnya tidak boleh digunakan di sini. Iya. Kias yang lainnya itu masuk boleh di pembagian yang kedua, di hukum-hukum apa? Syar'i yang sifatnya amali. Jadi ini pembagian kias ditinjau dari sisi tempat penggunaan kias itu. Baik. Kemudian berikutnya. Iya. Dari pembagian kias yang lain, kias terbagi menjadi dua. Ada namanya dilihat dari sisi keabsahan kias tersebut dan kerusakannya. Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi tiga. Ada namanya kias sahih. Yang kedua ada namanya kias fasid. Dan yang ketiga ada kias mutaraddid. Baina sihha wal fasad. Berarti ada tiga. Ada kias fasid, kias sahih. Kalau kiasnya sahih, ini apa? Diterima. Kalau kiasnya fasid, itu pasti ditolak. Kalau kiasnya mutaraddid baina sihha wal fasad, antara benar dan rusak, nah ini letak ijtihad di sini. Sebagaimana di kias apa? Di kias dalalah. Yang bagi kias dari sisi ilahnya. Kalau kias ilahnya itu jelas ya. Ya. Kalau kias syabahnya jelas tidak diterima. Kalau kias ilahnya jelas diterima. Kalau kias syabahnya jelas tidak diterima. Kalau kias dalalah apa? Ini betul raddid. Dan kias dalalah di sini letak ijtihad. Ya. Jelas ya? Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian pembagian kias dari sisi yang ke keberapa sekarang? Kenam. Dan ini yang terakhir. Iya. Kias terbagi menjadi dua. Ada namanya kiasut tart dan ada namanya kiasul aks. Iya. Kiasul aks ini yang disebutkan oleh Syekh di sini terakhir. Kiasul aks. Ya, dan pasangannya kias apa? Kiasut tart. Tapi ini beda ya dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, wasfun tardi. Itu lain. Wasfun tardi itu di pembahasan sifat illah. Ya, sifat dari apa? Illahnya. Kalau ini tidak, kiasut tard lain lagi masalahnya. Pembahasannya lain. Ya. Baik, apa itu kiasut tard? Apa itu kiasul aks? Ya. Kiasul aks. Ya. Kalau kiasut tard adalah menetapkan hukum pada fara, karena hukum itu sabit pada illah di asal. Itu kiasul tard. Ya, kalau kiasul aks, ya, dia nafikan hukum dari fara, ya, karena dinafikan hukum dari apa? Dari illahnya tersebut. Ya, Syekh di sini akan terangkannya. Syekh terangkan nanti, kita akan baca juga definisi Syekh. Tapi mungkin saya beri contoh saja supaya jelas ya. Ini pembagian ma'ruf. Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kata beliau, saya baca ucapan beliau dari Majmu'ul Fatawa. Ini dari nukilan kitab ya, kitab Ma'alim Ahli Sunnah wal Jamaah fi Ushulil Fiqh. Majmu'ul Fatawa jilid 9. Halaman 239, Ibnu Taimiyah berkata, "Ma amarallahu bihi min al-i'tibar fi kitabih yatanawalu qiyas at-tardi wa qiyas al-aks." Iya. Apa yang Allah perintah supaya kita renungi di dalam Al-Qur'an itu mencakup dua hal. Iya. Ada qiyas tard dan ada qiyas al-aks. Jadi dua jenis qiyas Ibnu Taimiyah sebut. Qiyas at-tard dan qiyas apa? Kiasul aks. Ini yang kita bahas di sini. Dikasih contoh kalau beliau. Fa innahu lamma ahlakal mukaddibina lirrusuli bitakdibihim. Begitu Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul karena kedustaan yang mereka lakukan. Dalam Al-Qur'an kan banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan. Iya. Baik, dari kisah ini apa ibrah yang kita petik? Kata beliau, kana minal i'tibar. Dari kisah tersebut kita ambil dari ibrah, dari pelajaran, ayyulama anna man fa'ala mithla ma fa'alu asabahu mithla ma asabahu. Iya. Jadi dari pelajaran, ketika dia melihat kaum Fir'aun dibinasakan, kaum Ad dibinasakan, kaumnya Nabi Saleh dibinasakan, ya, kaum Nabi Syuaib dibinasakan, kaum Nabi Nuh dibinasakan, kaum-kaum dibinasakan. Ya. Dari pelajaran yang pertama, dia mengetahui bahwa siapa yang mengerjakan seperti perbuatan mereka, pasti akan mendapatkan hukum seperti apa? Yang menimpa mereka. Ya. Jelas ya? Yang menimpa mereka. Fayattaqi taqdibar rusul hadaran minal uqubah. Kalau dia tahu ini, maka dia pun meninggalkan, mendustakan rasul. Takut dari siksaan. Nah, ini yang disebut dengan kias apa? Kias utar. Kata Syekhul Islam, wahada kias utar. Ini yang disebut kias apa? Atar. Jadi sekarang dia melihat kaum-kaum itu dibinasakan. Dia kiaskan bahwa siapa yang berbuat seperti perbuatan kaum itu, pasti juga akan apa? Dibinasakan oleh Allah. Ini kias utar. Jelas ya? Nah. Kebalikannya kiasul aks. Bagaimana caranya mengeluarkan kias aks dari contoh itu? Kata beliau, wa yu'lam anna man lam yukadzibir rusul la yusibuhu dalik. Dan hendaknya diketahui bahwa siapa yang tidak mendustakan rasul, dia tidak akan tertimpa musibah-musibah itu. Jadi yang membinasakan kaum sebelumnya karena mereka apa? Mendustakan para rasul. Jadi kebalikannya, kias kebalikannya, siapa yang tidak mendustakan rasul berarti tidak akan tertimpa apa? Tidak akan tertimpa kebinasaan. Wahada kiasul aks. Inilah yang disebut kias apa? Kias kebalikan. Jelas ya? Baik. Jadi kias setor itu kias penyamaan. Ya, kias yang sifatnya seperti kaidah tetap. Siapa yang berbuat begitu dapat begitu. Tapi kalau kias al aks, kias kebalikannya. Ya. Kias kebalikannya. Nah, di sini Syekh mengungkap tentang kiasul aks. Ya, di pembahasan beliau, di akhir pembahasan kias, kata beliau, kiasul aks wa minal kiasi ma yusamma bi kiasil aks. Ya, dari kias apa yang disebut dengan nama kiasul aks, wa huwa itsbatu naqidi hukmil asli lil far' li wujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Dari kias apa yang disebut dengan nama kias al-aks, kias kebalikan. Apa itu kias kebalikan? Yaitu menetapkan kebalikan dari hukum asal untuk far'. Jadi menetapkan untuk far' kebalikan dari hukum asal. Iya, karena adanya kebalikan dari illah hukum asal padanya. Iya. Dikasih contoh lain oleh Syekh. Wa masalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberi contoh untuk kias al-aks ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bud'i ahadikum shadaqatun. Iya. Pada anggota badan salah seorang dari kalian ada shadaqah. Maksudnya fi bud'i di sini, iya. Maksudnya apa yang dia miliki dari istri. Jelas ya? Ada shadaqah. Iya, jadi dia berhubungan dengan istrinya itu dihitung sebagai apa? Hah? Dihitung sebagai shadaqah. Iya. Hukum ini dari mana dipetik? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Para sahabat bertanya, ya, mendatangi istri dihitung sedekah dapat pahala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, salah seorang dari kami mendatangi istrinya, mendatangi syahwatnya, kemudian dia dapat pahala? Iya. Bagaimana caranya? Menunaikan syahwat tapi dapat pahala. Para sahabat iskal dalam hal ini. Maka Nabi menjawab dengan menyebut kias apa? Kiasul aks. Kata Nabi, ara'aitum la wada'ah fi haram, akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Kalau dia menggunakan hal tersebut di dalam hal yang haram, dia dapat dosa? Tentunya dapat apa? Dosa. Fakadzalika idza wada'ah fil halal kana lahu ajr. Demikian pula kalau dia gunakan pada hal yang halal, dia dapat apa? Dapat pahala. Jelas ya? Jadi di sini dikiaskan dengan apa? Dengan membalik kandungannya. Iya. Kata beliau, fa asbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wata'ul halal naqidha hukmil asli wa huwa al-wata'ul haram liwujudi naqidhati illati al-hukmil asli fihi. Iya. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menetapkan untuk far'. Ya, far' di sini jadi ada yang dikiaskan ya. Yang mana yang farah, yang mana yang asal? Di contoh hadis tadi, asalnya apa? Kalau dia melakukan hubungan suami istri dalam hal yang haram, itu asal. Farahnya yang mau dikiaskan yang mana? Hubungan suami istri yang halal, jelas ya? Hubungan suami istri yang halal, iya. Hukum yang ingin dipetik apa? Dia dapat apa? Dapat pahala. Sebagaimana? Kalau dia menggunakannya di yang haram, dia dapat apa? Dapat dosa. Jadi caranya dengan membalik. Iya. Karena ada kebalikan illa hukum asal. Di mana hukum asalnya, kalau dia gunakan pada hal yang haram, dia dapat dosa. Maka di faranya juga ada kebalikannya. Kalau dia gunakan pada hal yang halal, dia dapat apa? Dapat pahala. Karena itu Nabi tetapkan pada cabang, kalau dia gunakan pada hal yang halal, dia dapat pahala. Karena itu adalah hubungan yang halal. Sebagaimana kalau di asalnya, ya, yaitu hubungan secara haram, dia dapat dosa karena itu adalah hubungan yang haram. Jelas ya? Ya. Baik. Ini akhir pembahasan Syekh rahimahullah berkaitan dengan masalah apa? Kias. Setelah selesai menjelaskan tentang kias, beliau berpindah menjelaskan tentang masalah at-ta'arud. Ya. Beliau berpindah menjelaskan masalah at-ta'arud. Baik, at-ta'arud artinya adanya pertentangan, kontradiksi. Iya. Itu ta'arud secara umum. Syekh di sini memberi definisi. Nah, memberi definisi. Kata beliau, ta'rifuhu at-ta'arud luqatan at-taqabul wa at-tamanu. At-ta'arud secara bahasa adalah at-taqabul wa at-tamanu. Saling menerima dan saling apa? Saling menahan. Iya. Baik, saya ingin ingatkan suatu di kemarin kayaknya saya ada salah memahamkan di pembahasan taksis di contoh itu. Ya, dikiaskan budak laki-laki kepada budak apa? perempuan. Iya, harusnya demikian ya. Cuman kelihatannya seingat saya kemarin saya katakan budak perempuan dikiaskan kepada budak apa? Budak laki-laki. Itu terbalik ya. Budak laki-laki dikiaskan ke budak apa? Perempuan. Jadi yang menjadi asal apa? Budak perempuan. Faranya apa? Budak laki-laki. Sebab memang nasnya asal pada budak perempuan. Fa'in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Kalau para budak perempuan itu melakukan zina, maka mereka dapatkan siksaan seperdua dari siksaan orang yang apa? Orang yang perempuan yang muhsan, yang bebas. Jelas ya? Baik. Diperbaiki ya kalau ada salah ucap di sebelumnya di takhsis. Saya seingat saya kelihatannya kemarin saya ada salah menerjemah. Baik. Kata beliau ta'rifu wa ta'arud. Ya. Definisinya ta'arud lughatan at-taqabul wa tamanu. At-taqabul secara bahasa artinya at-taqabul. Iya. Saling berhadapan. Wa tamanu dan saling tertahan. Ya. Bertentangan ya. Baik, ini ta'arud secara bahasa. Ya. Jadi dia ta'arud kalau diartikan dengan bahasa kita secara umum adalah apa? Bertentangan, berselisih. Ada kontradiksi. Ta'arud ya. Wastilahan secara istilah taqabulud dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Secara istilahan, secara istilah dua dalil yang saling berhadapan. Di mana salah satu dari dalil itu menyelisihi yang lainnya. Menyelisihi yang lainnya. Ya. Saya perlu ingatkan di sini sebelum kita masuk mengkaji uraian-uraian Syekh tentang ta'arud, ya, saya perlu terangkan bahwa ta'arud itu dua macam. Iya. Ta'arud sifatnya apa? Dua macam. Ada ta'arud dalil, iya, fi nafsil amr. Maksudnya dalil itu iya, betul-betul bertentangan. Pada adatnya bertentangan. Iya. Jelas ya? Dan ta'arud yang seperti ini tidak ada di dalam syariat kita. Yang dikatakan dalil betul-betul bertentangan, tidak ada penyelesaiannya. Ini tidak ada. Ya, sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Dia kata, datangnya dari selain Allah, mereka akan dapatkan perselisihan pendapat yang banyak. Jelas ya? Karena itu, sejumlah ulama menegaskan bahwa tidak ada sebenarnya ta'arud antara dalil. Yang ada itu yang kedua, ta'arud yang kedua. Ta'arud di dalam pikiran orang yang berijtihad. Iya. Yang ada di dalam pikirannya, seorang mujtahid. Jadi kalau mujtahid, melihat ada dalil, oh kelihatannya bertentangan. Itu di pikiran dia. Di pikiran dia. Tapi hakikatnya apa? Pasti tidak boleh dikatakan apa? Ada ta'arud. Karena itu kata Ibnu Khuzaimah, ya, siapa yang berkata ada dua dalil yang bertentangan, bawa ke sini, saya akan kompromikan untuk kalian. Ya. Pasti bisa dikompromikan. Jelas ya? Jadi kalau ta'arud, ya, itu sifatnya sebenarnya nisbi, kembali kepada siapa? Orang yang berijtihad. Ya. Adapun syariat kita sama sekali tidak ada pasti di dalamnya dua dalil yang berbenturan. Ya. Dua hal yang bertentangan secara hakiki itu tidak ada. Iya, yang ada itu bertentangan zahirnya bertentangan. Ya, tampaknya bertentangan, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya tidak. Ya, tampaknya bertentangan di sisi orang yang melihatnya, orang yang berijtihad pada manusia itu. Tapi dari sisi dalil dan hadisnya sendiri, ayat dan hadisnya sendiri, hakikatnya tidak ada apa? Pertentangan. Ini pokok kaidah yang harus diingat ya di pembahasan ta'arud. Iya. Pokok kaidah yang harus diingat. Jelas ya? Karena itu kalau seorang dia mendapatkan nas, dia tidak bisa mengkompromikannya, jangan dia berkata bahwa ini tidak bisa dikompromikan. Katakan bahwa otaknya tidak bisa dikompromikan. Iya. Jelas ya? Ya, kalau dia mendapati hal yang seperti ini, dia tanyakan kepada orang yang berilmu. Ya. Dia tanyakan kepada para ulama agar supaya dikompromikan untuknya apa? Masalah tersebut. Baik. Setelah itu Syekh di sini menyebutkan aqsamut ta'arud ada 4. Kata beliau, aqsamut ta'arud arba'ah. Iya, ini pembahasan insyaallah ringan ya, enggak terlalu berat pembahasannya. Hanya saja kita penting mencermati bentuk-bentuk apa namanya? Pertentangan pada dalil-dalil itu. Aqsamut ta'arud arba'ah. Bentuk ta'arud ada 4. Al-awwal ayyakuna baina dalilaini 'ammaini wa lahu arba'atu halat. Keadaan yang pertama, ta'arud yang pertama adalah pertentangan antara dua dalil umum. Jadi ada dua dalil umum. Kandungannya umum. Bertentangan. Ya. Kalau ada pertentangan dua dalil umum, ini empat, punya empat keadaan. Ya. Punya empat apa? Keadaan. Kata beliau, walahu arba'u halat. Punya empat keadaan. Keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, ayakuna baina dalilaini amaini. Keadaan yang pertama, yumkinul jama' bainakuma bihaitu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunakilul akhar fiha fayajibul jama'. Kata beliau, yang pertama mungkin dikompromikan antara keduanya. Iya. Mungkin dikompromikan antara keduanya. Di mana setiap dari keduanya diarahkan kepada keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan keadaan yang lain. Sehingga dengan hal tersebut wajib dikompromikan antara keduanya. Contoh. Misalu dalika qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Engkau ya Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Di ayat ini ditetapkan bahwa Nabi memberi jalan kemana? Ke jalan yang lurus. Jadi Nabi memberi hidayah di ayat ini. Tapi di ayat setelahnya, ayat yang kedua, ayat yang lainnya, wa qauluhu innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Jadi ayat yang pertama beliau bisa memberi hidayah, di ayat yang kedua tidak bisa memberi hidayah. Ini ta'arud atau tidak? Hah? Ta'arud. Jelas ya? Ta'arud. Baik. Dia dua dalil yang umum. Ta'arud pada dua dalil yang umum. Ah. Jadi ta'arudnya bisa dikompromikan. Cara mengkompromikannya bagaimana? Kata syuwal jama' bainahuma annal ayat al-ula yuradu biha hidayatud dalala ilal haq. Wahadihi thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan cara mengkompromikannya bahwa ayat yang pertama dimaksudkan dengannya dalalah kepada kebenaran. Hidayah itu bermakna apa? Hidayah menuju kepada kebenaran. Hidayah itu dalalah. Namanya hidayah yang pertama. Dan ini tetap bagi Nabi. Seorang Nabi menunjuki kepada umatnya jalan yang baik adalah ini, jalan yang salah adalah ini. Ya. Petunjuk, beliau punya petunjuk. Beliau terangkan syariat. Nah, ini hidayah dimiliki oleh siapa? Nabi. Itulah yang disebutkan di ayat yang pertama. Engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu menunjuki, menerangkan jalannya apa? Lurus. Iya. Baik. Wal ayatu tsani, adapun ayat yang kedua, yuradu biha hidayatu taufik lil amali. Wa hadhihi biyadillahi ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu. Adapun ayat yang kedua yang diinginkan dengan hidayah di situ adalah hidayah taufik untuk beramal. Iya. Hidayah taufik untuk beramal. Seorang sudah menerima apa? Petunjuk. Apa sudah menerima penjelasan? Sudah menerima keterangan. Apakah dia mengamalkannya? Belum tentu. Iya, dia mengamalkannya. Jelas ya? Sebab penerimaan untuk mengamalkan itu siapa yang menentukan? Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh Rasul, tidak dimiliki pula oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ini ya? Jadi hidayah yang kedua di sini, hidayah bermakna hidayah apa namanya? Taufik. Iya. Dan hidayah taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini cara mengkompromikan. Kemudian keadaan yang kedua, kalau ada dua dalil umum bertentangan, iya. Keadaan yang kedua, fa illam yumkinil jama' fal mutaakhiru nasikhun in ulima at-tarikhu fa yu'malu bihi dunal awwal. Iya. Baik, yang kedua tidak mungkin dikompromikan. Kalau tidak mungkin dia apa? dikompromikan. Kalau tidak mungkin dikompromikan, fal mutaakhiru nasikhun. Yang datang belakangan dihitung apa? Nasikh, menghapus hukumnya. Itu kalau diketahui tarikhnya, diketahui apa? Yang mana yang paling terakhir dari keduanya. Fayu'malu bihi dunal awal. Maka yang kedua ini diamalkan, ya. Dan tidak mengamalkan yang pertama. Misaluhu, contohnya qauluhu ta'ala fi siyam, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Fa hadhihi al-ayah tufidu at-takhyir bainal it'am was-siyam ma tarjihi as-siyam. Ya, ini ayat yang pertama ya tentang puasa. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 184. Faman tatawwa khairan, siapa yang tatawwa dengan kebaikan? Ya, maksudnya dia beri makan. Wa huwa khairul lah. Maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Iya. Jadi ayat ini diberikan takhir. Dulunya diberikan takhir. Iya. Diberikan takhir. Kalau seorang yang tidak ingin berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Tapi dikasih dua pilihan. Pilihannya apa? Dia beri makan orang miskin setiap puasa yang dia tinggalkan, atau dia berpuasa. Jadi dua pilihan dikasih. Boleh memberi makan dan boleh apa? Berpuasa. Tetapi dikatakan di dalam ayat wa antasumu khairul lakum, lebih dikuatkan apa? Lebih dikuatkan berpuasa. Jadi ini ayat yang pertama. Ya. 100 ayat 184. Ya. Diberi dua pilihan. Ternyata di ayat 185 ayat setelahnya, ya, kandungannya berbeda dengan ayat sebelumnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Wajib dia berpuasa. Siapa yang sakit atau dia sedang melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka dia qadha dengan menggantinya di hari-hari lain. Ya, kata Syekh Tufidu ta'yin as-siyam ada'an fi haqqi ghairil maridi wal musafir wa qada'an fi haqqihima. Ya, ayat yang kedua ini, ya, ayat 185, faedahnya kandungan di dalam ayat tidak diberikan pilihan, ditetapkan bahwa yang diwajibkan hanya apa? Berpuasa. Ini kalau dia tidak sakit, tidak musafir. Jelas ya, diwajibkan apa? Berpuasa. Tapi kalau dia sakit atau musafir, iya. Kalau dia tidak berpuasa, dia mengqadha. Jelas ya? Dia mengqadha. Baik. Jadi sekarang kita ada dua ayat bertentangan sudah. Ayat yang pertama tadi 184 diberi dua pilihan. Antara puasa dan memberi makan. Ayat 185 tidak ada pilihan, cuma satu saja. Diwajibkan apa? Berpuasa. Bisa dikompromikan? Hah? Ini ada pertentangan atau tidak? Iya, ada pertentangan. Dan di sini tidak bisa dikompromikan. Sebab dua-duanya punya apa? Nas umum. Ya, dalam dua nas umum. Ya, karena itu Syekh di sini menyebutkan bahwa tanpa ayat yang terakhir, ayat setelahnya itu menghapus ayat apa? Sebelumnya, sebab dia adalah ayat yang terakhir. Ya. Baik, kata beliau, lakinnaha mutaakhiratun anil ula, tapi ayat yang kedua ini lebih terakhir daripada yang pertama. Fatakuna nasikhatan laha, maka dia pun menasikhkan ayat yang pertama tadi. Kama yadullu dalika hadithu Salama ibn al-Aqwa as-sabit fi sahihaini wa ghairihima, sebagaimana ditunjukkan oleh hadith Salama bin Aqwa yang tetap di dalam riwayat Sahih Bukhari dan selainnya. Jadi sebenarnya sekadar ayat ini datang di posisi itu yang posisi pertama, ini posisi yang kedua. Ayat 184 ini ayat 185 itu sebenarnya tidak cukup. Tapi karena ada hadis Salama bin Aqwa yang menjelaskan yang terakhir, maka Syekh di sini menjelaskan bahwa itu adalah ayat yang apa? Terakhir. Karena dimaklumi ya bahwa ada ayat, iya. Dia datang disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat pertama, setelah itu disebutkan lagi beberapa ayat baru dia disebut. Ternyata hukum yang terakhir ini dihapus oleh ayat yang pertama. Jelas ya? Ayat yang pertama. Kalau begitu Syekh di sini menguatkannya karena ada hadis siapa? Salama bin Aqwa. Jelas sampai sini? Baik, keadaan yang ketiga, fa illam yu'lamu at-tarikh humila bil rajih in kana hunaka murajjih. Kalau tidak diketahui tarikhnya, ya, tidak diketahui yang mana yang terakhir, nah, maka di sini harus ditarjih. Bertentangan, ya, maka harus ditarjih, dipilih yang paling kuatnya. Ya, kalau memang ada yang bisa menguatkan. Kalau memang ada yang bisa menguatkan. Nah, dan pembahasan ada yang bisa menguatkan ini termasuk pembahasan yang panjang, ya, dibahas di pembahasan ilmu usul fikih. Dan sebagian para ulama menyebutkannya di pembahasan hadis, sebab itu bertentangan dengan ta'arud. Ya. Dan yang termasuk paling bagus menjelaskan tentang bagaimana cara mentarjih, ya, atau qarina-qarina di dalam mentarjih, yang paling bagus menjelaskannya adalah Al-Hazimi, ya, di dalam kitabnya Al-I'tibar fin nasikh wal mansukh. Iya. Beliau menyebutkan di situ bagaimana cara-cara mentarjih. Demikian pula yang paling bagus menjelaskan cara mentarjih Al-Iraqi di kitab beliau At-Takyid wal Idah. Beliau menyebutkan kalau enggak salah 102 cara mentarjih. 102 cara atau 102 hal yang dengannya kalau terdapat pada suatu dia lebih rajih. Dia lebih apa? Lebih rajih. Nah, maka ini bagus untuk dilihat dan diperhatikan. Sebab kadang mentarjih banyak, ya, hal yang dilihat. Misalnya riwayat yang pertama riwayat Bukhari Muslim, riwayat yang lainnya bukan Bukhari Muslim. Riwayat yang pertama mutawatir, riwayat yang kedua ahad. Riwayat yang pertama dia silsilah para imam ahli fikih, riwayat yang kedua silsilah rawi biasa saja. Nah, ini kan bentuk-bentuk dari apa? Dari tarjih. Nah, jadi bentuk tarjih itu banyak sekali. Maka Syekh di sini sebutkan kalau tidak diketahui tarikh, iya, dan bisa ditarjih, ada yang bisa mentarjihnya, maka diambil yang rajih, diamalkan yang kuatnya. Misalul dalik, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man massada karahu falyatawadda. Ya. Sabda Nabi, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ini perintah, ya, berwudu. Sebab kalimat man bermana apa? Bermana umum. Siapa yang menyentuh kemaluannya berwudu, umum, ya. Wasuila anir rajuli yamassu dzakarahu, alaihi wudu? Qala la, innama huwa bid'atun mink. Maka Nabi menjawab, tidak, itu adalah bagian dari engkau. Iya. Baik. Jadi di sini di hadis yang kedua terkesan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Sebab dikatakan bahwa kemaluan sama dengan anggota tubuh, ya, kamu. Sebagaimana, ya, seorang punya misalnya seorang dia pegang tangannya, tangan adalah bagian dari anggota tubuhnya, tidak membatalkan wudu. Demikian pula kalau dia memegang kemaluannya. Jelas, ya? Kata Syekh rahimahullah, "Tayurajjah al-awwal." Dikuatkan yang pertama. Kenapa? Li'annahu ahwab. Karena yang pertama itu lebih hati-hati. Wa li'annahu aktsaru turuqan. Nah, ini perhatikan, ya. Cara Syekh mentarjih. Dari sisi mana beliau menguatkan? Iya. Dari sisi mana beliau menguatkan? Dari lima sisi beliau menguatkannya. Pertama, li'annahu ahwab. Dia lebih hati-hati. Ini bentuk tarjih juga, ya. Sebab ada para ulama yang menguatkan sebuah pendapat karena lebih hati-hati pendapat itu. Ya, ini yang pertama, li'annahu ahwab. Yang kedua, wa li'annahu aktsaru turuqan. Ini bentuk tarjih yang kedua. Karena hadis yang pertama jalan-jalannya lebih banyak, jalur periwayatannya lebih banyak. Yang ketiga, wa musahhihuhu aktsar. Ya, bentuk tarjih yang ketiga karena yang mensahihkan hadis yang pertama itu lebih banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, wa li'annahu naqilun 'anil asl. Ya. Li'annahu naqilun 'anil asl. Karena apa? Hadis yang pertama ini dia memindahkan dari asal. Berarti yang ke yang terakhir ini sama, ya, penjelasannya berarti. Karena yang terakhir ini, ya, yang pertama ini dia memindahkan dari asal. Asalnya kan, ya, asalnya sama dengan anggota tubuh yang lainnya. Itu asal. Tapi begitu ada hadis ternyata wajib berwudu, ini berarti dia keluar dari apa? Keluar dari asal. Dan seseorang kalau keluar dari asal itu ada kaidah, kata beliau, fatihi ziyadatu ilmin, maka di dalamnya ada tambahan apa? Tambahan ilmu. Iya. Jadi kalau asalnya seperti itu, orang tidak perlu mempelajari, sebab asalnya seperti itu. Tapi kalau dia tahu ternyata berbeda, tidak seperti asalnya, nah ini berarti dia punya tambahan apa? Tambahan pengetahuan. Nah, tambahan pengetahuan. Dan kaidahnya, alladhi alima hujjah ala man lam ya'lam. Orang yang mengetahui adalah hujjah terhadap siapa yang tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian yang keempat, keadaan yang keempat, ya. Baik, itu contoh dari Syekh rahimahullah, dan beliau di sini mengambil pendapat untuk mentarjih. Ya. Pendapat untuk mentarjih. Saya enggak ingat ya, kelihatannya beliau di tempat lain beliau mengkompromikan, menjamak. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menjamak hadis ini, mengkompromikannya. Mereka katakan bahwa perintah di atas faliyat tawadhu itu perintahnya bukan bermakna perintah wajib, tapi perintah apa? Perintah sunnah. Dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menyentuh kemaluan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Jelaskan di sini. Nah, ini bentuk menjamak. Jadi harusnya contoh ini bisa dinaikkan ke apa? Keadaan yang pertama. Jelas sampai sini? Baik, yang keempat, fa illam yujad murajjih wajib at-tawaqquf wa la yujadu lahu mithalun sahih. Ini Syekh sudah sebut ya. Kalau tidak bisa dirajihkan, wajib tawaqquf. Ya, tapi ini tidak ada contoh yang benar di sini. Tidak ada contoh yang apa? Benar. So, kalau dikatakan bertentangan selama-lamanya tidak bisa di apa? Dikompromikan, itu tidak ada. Tidak bisa dikompromikan, diketahui nasih dan mansuhnya, tidak bisa diterjih, itu tidak ada. Jelas ya? Baik, karena itu beliau katakan tidak ada contoh yang sahih baginya. Baik, ini selesai sudah empat keadaan untuk pembagian yang pertama. Jadi Syekh menyebutkan bahwa ta'arud terbagi menjadi berapa? Hah? Terbagi menjadi empat. Iya. Yang pertama, ta'arud antara dua dalil yang umum. Ta'arud antara dua dalil yang umum ini punya berapa keadaan? Punya empat keadaan. Ini yang disebut, sudah disebut oleh Syekh. Sekarang beliau berpindah kepada pembagian yang kedua. Ta'arud bentuk yang kedua. Ta'arud bentuk yang kedua, kata beliau, al-qismus tsani, ayakuna ta'arud baina khassaini, falahu arba'u halat aydan. Ya. Ada ta'arud antara dua dalil yang khusus. Antara dua dalil yang khusus. Ya. Maka antara dua dalil yang khusus ini juga punya empat keadaan. Kalau yang pertama tadi, dua dalil apa? Dua dalil umum. Ya. Dua dalil khusus punya empat keadaan. Yang pertama kata beliau, ayyakunal jama' bainahuma. Ayyumkinal jama' bainahuma. Bayajibul jama'. Yang pertama mungkin dikompromikan antara keduanya. Kalau mungkin dikompromikan antara keduanya, maka wajib untuk dikompromikan. Wajib dijama'. Misaluhu contohnya hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhra yawm an-nahr bi Makkah. Di hadis Jabir dikatakan bahwa Nabi salat zuhur di hari Nahar di tanggal 10 Dzulhijjah, beliau salat zuhur di mana? Di Makkah. Tapi hadis Ibnu Umar iya. Kata Syekh, wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Tapi hadits Ibnu Umar ya, berbeda. Dia katakan bahwa Nabi salat zuhur di mana? Di Mina. Ini ta'arud atau bukan? Hah? Pertentangan ya jelas. Ya. Ibnu Abbas berkata salat di Mekah, salat zuhur. Ya. Ibnu Umar berkata salat di mana? Di Mina. Ya. Tapi ta'arud ini bisa dikompromikan. Cara mengkompromikannya bagaimana? Fayujma bainahuma bi annahu shallaha bi Makkah, tsumma lamma kharaja ila Mina a'adaha bi man fiha min ashabihi. Bahwasanya dikompromikan bahwasanya memang benar Nabi salat zuhur di mana? Di Makkah. Tapi begitu beliau keluar dari Makkah, balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina, begitu beliau balik ke Mina dan masih waktu zuhur dan para sahabat belum salat, maka Nabi mengulangi apa? Mengulangi sholat duhurnya mengimami siapa? Para sahabat. Kalau begitu tidak ada pertentangan. Jelas ya? Tidak ada pertentangan. Bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Jelas sampai sini? Keadaan yang kedua, fa'ilam yumkinul jama' fasani nasikhun in ulimat tarikh. Kalau tidak mungkin dikompromikan, maka dalil yang kedua itu adalah memansuhkan, menghapus hukum. Kalau diketahui tarikhnya. Diketahui apa? Diketahui tarikhnya. Baik, di sini dikasih contoh oleh Syekh, tapi contoh ini dibangun di atas salah satu pendapat di kalangan para ulama. Sebab ada silang pendapat di dalam masalah ayat ini. Iya. Misaluhu contohnya, qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, wa ma malakat yaminuka mimma afa'allahu alaika. wa banati ammika wa banati ammatika. Ya. Al-ayah. Wa banati khalika wa banati khalatika. Dan seterusnya, wa mar'atan mu'minatan dan seterusnya ayat. Al-ayah. Al-Ahzab. Wahai Nabi, sungguhnya kami menghalalkan bagi engkau istri-istri engkau yang kamu berikan apa? Maharnya untuk mereka. Jadi Nabi punya istri, semuanya diberi mahar. Ya, mahar istri-istri Nabi berapa jumlahnya? Hah? Berapa? 12 atau 10? Hah? 10 auqiyah dan 10 setengah ya, 10 setengah. Ya, dan semuanya dihitung berapa? 500 dirham. Ya, 500 dirham. Baik. Jelas ya? Ini mahar kebanyakan istrinya, kecuali beberapa orang istri. Kecuali Sofia. Ya, sebab sudah dibayar oleh siapa? Najasyi 400 dinar. Ya, bukan Sofia ya, siapa yang dikirim oleh Najasyi? Nah. Baik. 400 dinar. Dan kecuali Sofia, sebab Sofia beliau tadinya budak, maharnya adalah dengan dia diapa? Dibebaskan. Baik. Wa ma malakat yaminuka? Dan apa yang yang kamu miliki, budak yang kau miliki. Nah, budak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki Maria. Iya. Dan satu lagi, ada dua ya budak beliau. Nah, mimma afa Allahu alayka wa banati ammika, dan dihalalkan juga anak-anak pamanmu. Wa banati ammatika, dan dihalalkan juga anak-anak perempuan bibi-bibimu. Iya. Paman dari pihak ayah, bibi dari pihak apa? Ibu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ammika di sini mufrad sedangkan ammatika jamak? Iya. Nah, ini biasanya uslub seperti ini digunakan dalam Al-Qur'an litasyrif, untuk memuliakan. Ya, menunjukkan bahwa paman lebih mulia daripada apa? Dari bibi. Dan ini banyak digunakan. Iya. Banyak digunakan di dalam Al-Qur'an. Nah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dhulumat dijamak, kegelapan. Nur disebut apa? Mufrad, sebab cahaya lebih mulia daripada apa? Kegelapan. Ini banyak ya, banyak contoh di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada seperti itu, biasanya itu apa namanya? Maksudnya. Yang dimufradkan biasanya lebih mulia daripada yang dijamak. Baik, ayat ini kandungannya jadi dihalalkan untuk Nabi istri-istri. Yang jelas siapa saja beliau mau beristri dengannya, beliau ingin membayar mahar, maka bisa menjadi istri Nabi, dihalalkan. Ini kandungan dari ayat ya. Tapi ayat setelahnya tidak. Ya, ayat berikutnya yang dibawakan di sini oleh Syekh. Ya. Dan ini di ayat ke-52. Kalau ayat sebelumnya ayat 50 ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kelanjutan di ayat 52, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka khusnuhunna. Tidaklah halal bagi engkau wahai Muhammad istri-istri setelah itu. Dan tidak pula engkau boleh mengganti istri-istri selain daripada mereka, walaupun kecantikan mereka membuat engkau takjub. Jadi ayat ini ya, terdapat di dalamnya kandungan bahwa Nabi tidak boleh lagi beristri. Ya. Karena istri-istri beliau yang sudah ada, mereka sudah diberi takhir. Kan sebelumnya di ayat di Al-Ahzab dipanggil para istri Nabi, dikasih pilihan. Mau ikut Nabi atau dia pilih dunia. Ternyata mereka semuanya pilih hidup bersama Nabi. Tatkala para sahabiat ini sudah milih ikut bersama Nabi dan ini ketaatan, Allah balas mereka bahwa mereka saja istri-istri Nabi, tidak boleh lagi Nabi beristri dengan yang lainnya. Jelas ya, ini kandungan ayat yang keberapa? 52. Ya, maka kata Syekh, ayat yang ke-52 ini, fasani ayat yang ke-52 yang terakhir, nasikhatun lil ula, dia menghapuskan ayat yang pertama. Tapi ala ahadil akwal, menurut salah satu apa? Salah satu pendapat. Sebab ada pendapat yang lain. Ya. Ada pendapat yang lain, dan pendapat yang lain mungkin itu lebih kuat, sebab itu kelihatannya pendapat kebanyakan. Pendapat yang lainnya kebalikannya. Ayat yang pertama itu menghapus ayat yang kedua. Jadi ayat yang pertama menghapus apa? Ayat yang kedua. Kebalikannya begitu. Baik, selesai ya. Kemudian kata beliau yang ketiga, keadaan yang ketiga. Kita masih dalam apa ini? Menguraikan keadaan apa? Pertentangan dua dalil apa? Hah? Dua dalil umum atau khusus? Dua dalil khusus yang bertentangan. Keadaan yang ketiga. Fa'illam yumkinul jama' fa'illam yumkinul nasakh umila birrajih in kana hunaka murajjih. Kalau tidak mungkin dinasakh, maka diamalkan dengan yang rajih. Kalau memang ada murajjih, ada dalil yang menguatkan. Misaluhu contohnya hadis Maimunata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Contoh hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah wa huwa halal. Jadi hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dan Nabi dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal artinya apa? Bukan orang yang ihram. Bukan orang yang ihram. Wa hadits Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Dan hadits Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dan beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Sekarang ini dua hadits bertentangan atau tidak? Bertentangan. Yang pertama berkata bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi itu halal, tidak ihram, dan hadits yang kedua menegaskan bahwa Nabi menikahi Maimunah dan beliau sedang apa? Sedang ihram. Ini bertentangan atau tidak? Hah? Bertentangan. Baik. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ini tidak dikompromikan, tidak bisa dikompromikan. Diketahui nasih dan mansukhnya juga tidak, tapi diketahui yang rajihnya. Yang mana yang rajih? Kata beliau, farrajih al-awwal. Yang pertama adalah, yang kuat adalah yang pertama. Kenapa? Lianna Maimunata sahibatul kisah. Fahiya adra biha. Karena Maimunah, dia yang bersangkutan dengan kisah ini. Ya, Maimunah yang lebih tahu. Kan begitu? Yang dinikahi oleh Nabi siapa? Maimunah atau Ibn Abbas? Ya. Kan Maimunah kan? Ya. Jadi Maimunah lebih tahu tentang apa? Tentang kisahnya sendiri. Dan Maimunah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dalam keadaan Nabi itu halal, tidak ihram. Jelas ya? Kemudian, ini dalil, ini tarjih yang pertama. Ingat ya, kalau orang mentarjih, dia kumpulkan hal-hal yang menguatkannya. Dia kumpulkan sebanyak mungkin hal yang menguatkannya. Tarjih yang kedua, kata beliau, walianna haditsaha muayyadun bi haditsi Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Qala wa kuntu ar-rasula bainahuma. Ya. Tarjih yang kedua, karena hadits Maimunah dikuatkan oleh hadits Abu Rafi'. Abu Rafi' ini maula Rasulullah. Abu Rafi' sendiri berkata bahwa Nabi menikahi Maimunah dan Nabi dalam keadaan halal. Dan Abu Rafi' berkata, saya adalah perantara antara keduanya. Ya. Jadi yang menjadi perantara antara Nabi dan Maimunah siapa? Abu Rafi'. Jelas ya? Karena itu Abu Rafi' lebih tahu ya, tentang hal ini. Dan ini menguatkan hadits sama Maimunah. Kalau begitu, tidak diragukan di sini bahwa ya, bisa diterjih hadits Maimunah. Jelas ya? Kemudian yang keempat, kata beliau, fa'illam yujad murajjih wajabat tawakuf, wala yujadu lahu mitalun sahih. Ya, kalau tidak dikenungkan hal yang menguatkannya, maka wajib tawakuf. Dan ini kata Syekh, tidak ada contoh yang benar tentang ini. Nah, baik, selesai sudah ya keadaan yang kedua. Sekarang kita berpindah atau pembagian yang kedua. Ya, bentuk yang kedua dari ta'arud. Ya, saya ulangi kembali, Syekh menyebutkan ta'arud ada berapa? Ada empat. Yang pertama sudah beliau terangkan, ta'arud antara dua dalil yang apa? Umum. Ini ada berapa keadaan? Ada empat keadaan. Ya, bentuk yang kedua ta'arud antara dua dalil yang khusus. Ada berapa keadaan? Juga ada empat. Sekarang bentuk yang ketiga, al-qismus tsalits. Ayakuna ta'arud baina amin wa khasin fayukhassasul am bil khas. Ya. Ada ta'arud antara hadith umum dan hadith khusus. Ya. Kaidahnya bagaimana kalau ada seperti ini? Nah, ini cuma satu kaidahnya. Yang umum itu ditakhsis dengan apa? Yang khusus. Ditakhsis dengan yang khusus. Baik. Beliau memberikan contoh. Mithaluhu, contohnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqati as-sama'ul ushur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hasil bumi yang mendapatkan siraman dari langit, maksudnya pengairan gratis dari langit, dia dikeluarkan darinya al-ushur, dikeluarkan darinya 1/10. Ya, ini hadis apa ini? Am atau khas ini hadis? Am. Dari mana tahu am? Ya, ma ya, ma mausul. Fima saqatis sama. Jadi dia umum. Tanaman mana saja, hasil bumi mana saja. Ya. Kalau pengalirannya bersumber dari hujan, maka dikeluarkan berapa? 1/10. Ini umum ya. Ya, dia bertentangan dengan dalil yang khusus. Apa dalil yang khusus? Qauluhu, sabda Nabi, laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada zakat pada hasil bumi yang nilainya kurang dari 5 wasak. Kurang dari berapa? Nilai wasak. Iya. Baik, kalau nasi yang pertama tadi umum. Iya. Hasil bumi apa saja dikeluarkan 10, berapapun jumlah hasil bumi itu. Mau 1 wasak ke, mau 2 wasak, 3 wasak, 4 wasak, 5 wasak. Iya. Setengah wasak. Berapapun yang keluar dikeluarkan berapa? 10. Tapi ternyata hadis yang kedua hanya disebutkan kalau dikeluarkan paling sedikit batasannya berapa? 5 wasak. Kalau begitu yang pertama umum, yang kedua apa? Yang kedua khusus. Kaidahnya apa? Kaidahnya bagaimana? Iya. Yang umum dibawakan pengertiannya kepada mana? Khusus. Karena itu hukumnya kita katakan bahwasanya pada hasil bumi disyaratkan, iya, untuk dikeluarkan zakatnya harus hasil panennya mencapai berapa? Mencapai 5 wasak. Nah, itu kesimpulannya. Karena itu kata Syekh di sini setelah menyebutkan dua hadis, fa yakhassasul awwal bitsani wa la tajibuz zakat illa fi ma balagha 5 awsuq. Ya. Hadis yang pertama dikhususkan kandungannya oleh hadis yang kedua. Karena itu zakat tidak wajib kecuali kalau dia mencapai berapa? 5 wasak. Selesai sudah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Al-qismur rabi ayyakuna ta'arud baina naqsayni. Ya. Ayyakuna ta'arud baina naqsayni. Ta'arud itu antara dua naf. Ahadihima atau ahaduhuma a'ammu minal akhar min wajihin wa akhassu min wajihin. Bagian yang keempat, ta'arud antara dua naf. Salah satunya umum dari salah satu sisi dan satunya lagi khusus dari satu sisi. Jelas ya? Jadi ada dua naf. Dua naf ini dua-duanya punya makna umum, punya makna khusus. Ada makna umumnya, ada makna apa? Khususnya. Dan bertentangan. Iya. Bertentangan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Iya. Kata Syekh Falahu salatu halat. Ini punya tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yakuna dalilun. Ayakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar fayukhaffaf bihi. Ya, kata beliau ada dalil. Keadaan yang pertama, tegak dalil. Ya, bahwa keumuman salah satu dari keduanya dikhususkan oleh yang lain. Jadi kalau ada dalil yang mengkhususkan, sudah. Mukhasis diterima. Dan ini sudah berlalu ya di pembahasan apa? Pembahasan al-khas kemarin. Pembahasan al-mukhasis. Jadi kalau tegak dalil yang mentaksis, yang umum itu ditaksis oleh yang lainnya. Oleh yang khusus. Misaluhu contohnya. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa ashara. Iya. Wa qawlihi wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahunna. Naam. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahunna. Baik, firman Allah ta'ala yang pertama dan mereka perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Iya, atau mereka yang meninggal di antara kalian. Mereka orang-orang yang meninggal di antara kalian dan orang-orang itu meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya melakukan iddah 4 bulan 10 malam. Ini ayat yang pertama ya. Wa qauluhu, ayat yang kedua, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadana hamlahunna. Dan perempuan yang hamil Ya. Iddahnya adalah apa? Dengan meletakkan kandungannya sampai melahirkan. Ya, perhatikan ya. Ini dua ayat. Ayat yang pertama ada makna umumnya, ada makna khususnya. Ayat yang kedua ada kandungan umumnya, ada kandungan apa? Khususnya. Kata Syekh, al-ula khassatun fil matawaffa anha, ammatun fil hamil wa ghairiha. Ayat yang pertama itu hukum khusus untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suami. 4 bulan 10 malam. Tapi dia umum. Perempuan yang ditinggal mati oleh suami ini tidak ada bedanya. Apakah dia perempuan yang hamil maupun tidak hamil. Tidak ada perbedaan. Jadi khusus pada satu sudut, umum pada sudut yang lainnya. Ayat yang kedua, khafatun fil hamil ammatun fil matawaffa'an huwa geriha. Ayat yang kedua sebaliknya. Ada khususnya, ada umumnya juga, tapi sebaliknya. Ayat yang kedua khusus pada perempuan yang hamil. Iya. Tapi kandungannya umum. Kandungannya apa? Umum. Perempuan yang hamil ini ditinggal mati oleh suaminya atau tidak ditinggal mati. Iya. Jelas ya? Kandungannya umum. Baik. Sekarang ini dua dalil. Punya keumuman, punya kekhususan dari satu sisi, dari satu sudut, dan dua-duanya bertentangan. Nah, tapi di sini ada dalil yang menguatkan. Iya. Ada dalil yang menunjukkan salah satunya mengkhususkan yang lain. Kata Syekh, lakin dallad dalilu ala takhsisi umumil ula bitsaniyah. Tapi dalil menunjukkan bahwa ayat yang pertama di surah Al-Baqarah itu keumumannya dikhususkan oleh ayat yang kedua. Ada dalil yang menunjukkannya. Iya. Jelas ya? Ada dalil yang menunjukkannya. Apa dalilnya? Wadzalika anna Subai'ah al-Aslamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha bilayalin fa'adzina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Karena Subai'ah seorang perempuan dari Aslamiyah, dia melahirkan setelah suaminya apa? Meninggal beberapa malam. Jadi beberapa malam suaminya meninggal, setelah itu dia melahirkan. Setelah melahirkan Nabi mengizinkan Subai'ah untuk menikah. Iya. Jadi kalau begitu ayat yang kedua, ya, ini mengkhususkan keumuman yang apa? Yang pertama. Jadi ayat yang pertama kan 4 bulan 10 malam ini berlaku umum, ya, untuk perempuan hamil maupun tidak hamil, kan begitu? Ternyata keumumannya ini dikhususkan oleh ayat yang kedua. Dikatakan bahwa ayat yang pertama iddah 4 bulan 10 malam itu khusus kalau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dia dalam keadaan tidak hamil. Adapun kalau hamil, iddahnya ikut kemana? Iddahnya adalah melahirkan. Iddahnya adalah apa? Melahirkan. Yang menguatkannya adalah apa? Hadis Subai'ah di sini. Baik. Kisah tentang Subai'ah. Kata Syekh rahimahullah, wa ala hadza fatakunu iddatul hamil ila wadhi'il hamal sawa'un kanat mutawaffa'anha aw ghairaha. Ya, karena itulah dibangun di atas dalil ini bahwa iddah seorang perempuan yang hamil adalah sampai dia melahirkan. Apakah perempuan yang hamil ini ditinggal mati oleh suaminya atau tidak ditinggal mati oleh suaminya? Baik, keadaan yang kedua. Illam yakun dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar umila bil rajih. Ya, sekarang tidak ada dalil yang menunjukkan salah satu dari keduanya mengkhususkan yang lain. Tapi bisa ditarjih, bisa dikuatkan. Bisa ditarjih, maka diambil yang rajih, diambil yang kuat. Contoh, misalnya dalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Iya. Sampai dia salat apa? 2 rakaat. Nah, ini hadith ya. Hadith yang kedua. La salata ba'da subhi hatta tatlu asyams. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit. Wa la salata ba'da al-asri hatta tagrub asyams. Dan tidak ada salat setelah maghrib sampai matahari. Tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Baik. Ini dua hadith bertentangan. Ya. Hadith yang pertama kata Syekh, khasun fi tahiyatul masjid amun fil waqt. Hadis yang pertama khusus memang tentang tahiyatul masjid. Tapi dia umum pada seluruh apa? Seluruh waktu. Jadi tahiyatul masjid umum, boleh di waktu manapun, waktu terlarang tidak terlarang boleh tahiyatul masjid, kan begitu? Ya, tapi dia khusus untuk apa? Tahiyatul masjid. Kalau hadis yang kedua, ya. Kata beliau wasani khasun fil waqt, amun fis shalah. Ya. Kalau hadis yang kedua ini khusus untuk waktu terlarang. Ya. Khusus untuk apa? Waktu terlarang, tapi larangannya umum pada seluruh salat. Pada seluruh apa? Salat sunnah maksudnya, pada seluruh salat sunnah. Ya. Maka masuk di dalam kalimat salat sunnah itu salat tahiyatul masjid dan selain tahiyatul masjid. Jadi ini bertentangan atau tidak? Hah? Bertentangan ya. Ya. Jadi hadis yang pertama Nabi perintah salat tahiyatul masjid. Dibuat mutlak umum. Ya, dibuat umum. Boleh di mana? Kapan saja waktunya. Di waktu setelah subuh maupun setelah asar. Waktunya umum. Tapi hadis yang kedua, iya, disebutkan larangan salat di waktu terlarang. Waktu terlarangnya khusus setelah maghrib dan setelah salat asar dan setelah salat apa? Setelah salat subuh. Ya, dan salatnya umum. Berkaitan dengan apa? Semua salat, tahiyatul masjid maupun selain tahiyatul masjid. Nah, sekarang di sini harus ditarjih salah satu dari keduanya. Kata Syekh, lakin ar-rajih takhsisu umumi tsani bil awal. Akan tetapi yang rajih, keumuman yang kedua itu dikhususkan dengan yang pertama. Jadi waktu terlarang itu benar ada. Ya. Tapi salat yang dilarang bukan seluruh salat. Jelas ya? Diperkecualikan darinya salat apa? Tahiyatul masjid. Itu maknanya dikhususkan oleh yang pertama. Ya. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhiya fi umumi sholati fiha. Karena itu hukumnya boleh salat tahiyatul masjid pada waktu-waktu terlarang. Dari keumuman salat-salat itu. Baik. Sekarang Syekh sudah menguatkan bahwa tahiyatul masjid itu lebih dikuatkan. Dia harus dikhususkan, diperkecualikan. Kenapa beliau menguatkan ini? Apa alasannya? Kata beliau, wa inna marajjahna dalika. Kita menguatkan hal tersebut. Iya. Lianna takhsisa umumi tsani innama sabata bighairi tahiyatul masjid. Iya. Baik, afwan. Lianna takhsisa umum as-tsani qad sabata bighairi tahiyatul masjid. Kata beliau, karena kita menguatkan hal tersebut karena pengkhususan keumuman yang kedua itu sudah pernah ada. Sudah pernah ada, tapi bukan dalam masalah apa? Masalah tahiyatul masjid. Kaqada'il mafruḍa wa i'adatil jama'ah, seperti dikhususkan kalau mengqada salat yang wajib atau mengulangi jama'ah. Ya, mengulangi jama'ah. Maka fadhu'ifa umumuhu. Karena itu keumumannya menjadi apa? Menjadi lemah. Ya, karena keumumannya menjadi lemah, maka keumuman yang pertama lebih kuat. Dia yang didahulukan. Jelas sampai sini? Baik, sekarang Syekh kenapa menguatkan salat asar? Waktu terlarang, dilarang semua sholat. Kan begitu? Asalnya umum kan? Tidak ada yang diperkecualikan, semua sholat. Tapi ternyata nas yang lain sudah pernah memperkecualikan. Kalau misalnya ada yang terlambat sholat duhur, atau dia sholat duhur dia lupa. Lupa sholat duhur. Setelah sholat asar baru dia ingat, dia belum sholat duhur. Dia boleh melakukan sholat duhur setelah asar? Hah? Boleh. Kalau begitu hadis ini diperkecualikan darinya, boleh apa? Mengqada salat wajib. Sudah diperkecualikan. Ya. Sekarang ya. Saya sudah salat asar. Ya, di suatu masjid. Saya sudah salat asar. Begitu saya pulang, saya ke ma'had, saya dapati ya jemaah masih menunggu salat asar. Maka saya salat mengimami mereka. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, pernah apa? Menunjukkan sahabat untuk hal tersebut. Pernah menunjuki sahabat untuk apa? Hal tersebut. Nah, datang seorang, Nabi sudah selesai sholat asar bersama sahabat. Datang seorang, dia sendiri. Maka Nabi berkata, mayyata saddaq lihada. Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Kemudian sholatlah berjamaah. Jadi orang ini, dia sholat asar lagi berjamaah. Iya. Setelah sholat apa? Setelah sholat asar. Jadi kalau begitu diperkecualikan. Kalau apa? Kalau mengulangi jamaah. Boleh saja diperkecualikan. Kalau begitu Ya, kita punya dua umum. Umum hadis tahiyatul masjid dan umum waktu larangan. Tapi keumuman waktu larangan ini sudah diperkecualikan dua kali. Dua nas yang memperkecualikannya. Jelas ya? Kalau begitu dari sisi kekuatan kuat mana? Umum yang pertama atau yang kedua? Kuat umum? Kuat umum yang pertama. Karena itu pendapat jumhurul ulama, waktu terlarang memang tidak boleh sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah yang punya sebab. Seperti tahiyatul masjid. Seperti apa? Hah? Sholat sunnah wudu. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, kata Syekh rahimahullah, wa illam yakun dalilun wala murajjih li takhsisi umumi ahadihima bisani wajib al-amalu bi kulli minhuma fima la yata'aradu fima la yata'aradani fihi wa tawaqquf fi surati allati yata'aradani fiha. Ya. Kata beliau, kalau tidak ada dalil yang mengkompromikan, tidak ada juga bisa di apa tidak dikompromikan, tidak bisa dikompromikan. Juga tidak bisa ditarjih. Iya. Tidak ada dalil untuk mengkhususkan umum salah satu darinya dikhususkan dengan yang lainnya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu, tidak ada juga pentarjihan, maka kata Syekh wajib beramal bi kullin mihuma fi ma la yata'aradan. Iya. Wa tawaqquf fi surati allati yata'aradani fiha. Jelas ya? Jadi hukumnya bagaimana? Ini kan dua dalil bertentangan. Dua dalil ini setiap dari dalil punya kandungan umum, punya kandungan apa? Khusus. Jadi di sudut yang tidak bertentangan, dilakukan dua-duanya. Dan di sudut yang bertentangannya, ditinggalkan, didiamkan, ditawakuf padanya. Jelas ya, itu hukumnya yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Tapi Syekh di sini berkata, lakin la yumkinu ta'arud bainan nusus fi nafsil amr. Tapi tidak mungkin ada pertentangan antara nas-nas, ya itu sendiri tidak mungkin ya kita katakan ada pertentangan tidak bisa dikompromikan. Ala wajihin la yumkinu fihil jama' dengan bentuk yang tidak mungkin dikompromikan, wala naskhu tidak ada naskh di situ, wala tarjih dan tidak mungkin ditarjih, itu tidak mungkin ada. Lianna nusus la tatanaqab karena nas-nas itu tidak mungkin kontradiksi. War Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagh, pada Rasul telah menyampaikan dan telah menerangkan. Walakin qad yaqa'u dhalika bihasabi nadharil mujtahid likusurihi wallahu alam. Tapi hal tersebut terjadi kenapa? Kadang-kadang terjadi karena pendeknya pandangan mujtahid itu. Iya. Karena itu dari awal pelajaran saya sudah sebutkan bahwa kalau ta'arud yang sifatnya ta'arud pada dalil itu sendiri, ini ada atau tidak? Tidak ada. Ta'arud yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarji, tidak diketahui nasikh dan mansukhnya. Itu tidak mungkin. Tapi kalau ta'arud dalam ijtihad, dalam pikiran si ahli ijtihad, ini adalah hal yang apa? Hal yang terjadi. Karena kekurangan apa ilmu pada si mujtahid itu sendiri. Bukan karena pada dalilnya ada ta'arud. Jadi selesai sudah di sini pembahasan tentang at-ta'arud. Nah. Baik. Kemudian Syekh membuka pembahasan berikutnya. Kata beliau, at-tartib bainal adillah. Pembahasan tartib antara dalil-dalil. Ini kelengkapan pembahasannya. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasan ini ringkas saja dipahami. Sebab ini sebenarnya kalau dikasih judul, ini kesimpulan dari apa yang telah lalu. Kesimpulannya. Iya. Ya kita sudah kenal dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari ijma, dalil dari apa? Qiyas. Yang paling kuatnya Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian apa? Qiyas. Kalau ada pertentangan dalil, nah, bisa diketahui yang mana yang kuat. Sudah kita terangkan antara al-am dan khas, mutlak dan muqayyad, antara mujmal dan mubayyan, antara zahir dan muawwal. Ya, sudah dijelaskan ya. Dan sudah diterangkan bagaimana cara mengkompromikan dalil. Nah, sekarang ya, setelah jelas seluruh pembahasan itu, maka seorang yang berijtihad dia akan punya bekal di dalam dirinya bagaimana dia mentartib dalil-dalil, menyusun, mengurut dalil-dalil itu. Dia mengurut dalil-dalil tersebut. Ya. Nah, di sinilah penjelasan Syekh rahimahullah. Ya. Ringkas ya penjelasan beliau. Sebab ini penjelasan sekiranya cuma kesimpulan dari apa yang telah lalu. Kata beliau rahimahullah, ini tafaqatil adillatus sabiqah, al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas ala hukmin aw infarada ahaduhuma ala ghairi mu'aridin wajaba itsbatuhu. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama, kalau dalil-dalil yang telah lalu, ada 4 dalil disebut ya. Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Kalau dalil-dalil yang telah lalu bersepakat menunjukkan kepada satu hukum atau salah satu dari dalil itu ya, menunjukkan sebuah hukum dan tidak ada dalil lain yang menyelisihinya, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib ditetapkan. Jadi ini hukum yang pertama, hukum wajib ditetapkan. Hukum wajib ditetapkan ini pada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dalil-dalil Al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas bersepakat, tidak berbeda. Hukum wajib ditetapkan juga berlaku di keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, kalau ada dalil dari Al-Quran saja misalnya, ada dalil dari hadis saja, ada dalil dari ijma saja, ada dalil dari qiyas saja, sepanjang tidak bertentangan dalil-dalil ini, wajib diapa? Ditetapkan. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kata beliau, wa in ta'arabat. Iya. Sekarang kalau dia bertentangan, apa yang dilakukan? Kata beliau, wa amkanal jama' wajibal jama'. Kalau mungkin dikompromikan, dikompromikan. Itu urutan yang kedua. Kalau bertentangan, pertama apa? Mengkompromikan dulu. Ya, jangan ada 2 dalil yang bertentangan. Wah, ini saya kelihatannya mau mentarjih saja. Pakai jalan apa? Tarjih. Saya tidak mau kompromikan. Saya mau tarjih saja. Boleh atau tidak ini? Ini tidak boleh. Atau dia katakan, oh ini mansukh saja yang satu. Ya, padahal mungkin dia apa? Dikompromikan. Ini juga tidak boleh. Karena itu harus diurut dulu. Yang pertama, harus dikompromikan dulu. Kalau tidak bisa dikompromikan, urutan berikutnya. Wa illam yumkinul jama' umila bin nasakh. Kalau tidak bisa dikompromikan, dilakukan apa? Nasakh. Dilihat yang mansukhnya. Tapi ingat, kalau memakai cara nasakh, ada ketentuannya. Karena itu Syekh katakan, intammat syurutuhu. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Karena nasakh itu disyaratkan, syarat-syarat telah kita sebutkan. Atau telah kita bahas. Iya. Selesai ya. Ini urutan yang kedua. Jadi kalau tidak bisa dijama, dia apa? Dinasakh. Dilihat yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh. Kalau tidak ada nasakh, urutan yang ketiga. Wa illa yumkinun nasakh wajibat tarjih. Kalau tidak mungkin dinasakh, maka wajib dia apa? Ditarjih, dikuatkan. Ya, bagaimana cara mentarjih? Nah, di sini Syekh mengulas kembali pembahasan sebelumnya. Fayurajjih minal kitabi was sunnah. Yang pertama, fayurajjih minal kitabi was sunnah. Yang pertama ditarjih dalil. Ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Baik. Iya. Ditarjih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama ya. Jadi sekarang kalau ingin menterjih, ya, lihat dulu. Terjihatnya pada dalil yang berkaitan dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dilihat. Pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, bagaimana cara menterjihnya? An-Nas ala Zahir. Lebih didahulukan Nas di atas apa? Zahir. Sebab dimaklumi, karena Nas itu menunjukkan dalalah apa? Hah? Sudah diterangkan kemarin. Nas itu apa? Anunya? Ya, kandungannya qat'i atau ada kemungkinan? Ya, qat'i ya. Karena itu Nas didahulukan terhadap Zahir. Sebab Zahir itu kemungkinan besarnya, kemungkinan paling kuatnya. Kemungkinan paling kuatnya. Itu Zahir. Jadi Nas lebih didahulukan sebab dia meyakinkan. Didahulukan di atas Zahir. Wadzahir alal mu'awwal. Ya. Kemudian urutan berikutnya, zahir lebih didahulukan di atas apa? Mu'awwal. Ini sudah diterangkan. Wal mantuk alal mafhum. Ya. Kalau ada mantuk, mantuk lebih didahulukan di atas apa? Mafhum. Cuma Syekh di sini tidak menguraikan masalah mantuk dan mafhum. Dan harusnya ini dari salah satu pembahasan yang beliau uraikan. Ya, karena beliau sebutkan di mana? Di tertib al-adillah. Ya, karena beliau tidak menguraikan, kita juga ikut tidak menguraikannya. Ya, padahal sebenarnya di pembahasan mantuk dan mafhum ini ada pembahasan-pembahasan yang penting dipahami. Jadi mantuk itu hukum secara mantuk, secara nutuk, nas tersurat, ya itu mantuk. Ya, tapi kalau mafhum dia adalah hal yang apa? Tersirat saja, kesimpulan pemahaman, kesimpulan pemahaman. Ya, Karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Iya. Bertentangan dengan hadis, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Apabila air itu sampai dua kullah, maka dia tidak membawa najis. Hadis ini yang terakhir, apabila air sampai dua kullah, iya, maka air tidak membawa najis. Maksudnya ukuran air najis itu apa? Dua kullah. Ya kalau dia sudah sampai dua kullah, kejatuhan najis, pemahaman kebalikan dari pemahaman yang dipahami dari hadis, kalau airnya sudah sampai dua kullah, kejatuhan najis, airnya menjadi najis atau tidak? Tidak menjadi najis. Tapi kalau kurang dari dua kullah, najis atau tidak? Najis. Ini kan mafhum namanya. Kalau hadis, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh suatu apapun, ini apa? Mafhum atau mantuk? Ini mantuk. Karena itu hadis ini lebih didahulukan terhadap apa? Hadis Ibnu Umar tadi. Idza balagal ma'a kullataini. Jelas ya? Baik, ini cara mentarjih. Kemudian berikutnya, wal musbit ala nafi, didahulukan musbit ala nafi. Iya. Ya kalau misalnya ada dua dalil bertentangan, tidak bisa lagi dikompromikan, tidak bisa dinasakh, apa namanya? Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinasakh, maka mentarjihnya al musbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan didahulukan terhadap siapa? Yang menafikan. Iya. Sebab orang yang menetapkan, dia menetapkan suatu, itu artinya dia punya pengetahuan ilmu. Kalau dia nafikan, artinya dia tidak punya apa? Pengetahuan. Ya karena itu yang musbit, yang menetapkan, lebih didahulukan terhadap orang yang menafikan. Ini kaidah ya. Kemudian di antara bentuk mentarjih, kata beliau, wan nakil anil asli alal mubqi alaihi. Ya. Lianna an-nakil ziyadatu, lianna ma'an nakil ziyadatu ilmin. Ya. Yang berikutnya, jadi kalau ada nas, satunya nakil anil asal dan satunya di atas asalnya. Ya. Satu di atas hukum asal, satunya mengeluarkan dari asal. Yang didahulukan yang mana? Hah? Yang didahulukan adalah yang mengeluarkan dari asal. Karena pada yang mengeluarkan dari asal ada tambahan ilmu. Ya. Dan ini dipakai ya oleh para ulama, dipakai di ilmu hadis juga. Ya, karena itu kalau ada rawi, ya, sebagian ulama berkata si fulan mendengar dari si fulan. Ulama yang lain berkata, tidak, si fulan tidak mendengar dari si fulan. Ini kan bertentangan. Yang diterima yang mana? Hah? Yang mengatakan yang mendengar. Sebab al-musbit mufaddal al-nafi. Orang yang menetapkan lebih dahulukan terhadap siapa? Yang menafikan. Iya. Karena itu kalau ada rawi, ya, dia biasanya pakai jalan, jalur yang biasa. Misalnya Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Itu biasa. Kebanyakan riwayat Suhail diriwayatkan dari ayahnya, kebanyakannya dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Jadi kalau ada yang bawa riwayat ini, oh itu riwayat biasa kita dengar, riwayat biasa yang kita dengar. Tapi kapan dia katakan Suhail dari Aun bin Abdullah, dari Nabi? Ah, ini tidak biasa, jelas ya, tidak biasa. Karena itu yang tidak biasa ini lebih didahulukan. Karena itu ada kaidahnya dipegang oleh para ulama, ya, disebut oleh Sakhawi, rahimahullah di Fathul Mughith, ya, bahwa alladhi salaka tariqa ghairal jadda yuqaddam ala alladhi salakal jadda. Ya, orang yang menempuh jalan yang tidak biasa itu lebih didahulukan daripada orang yang menempuh jalan yang biasa. Jelas ya? Sebab orang yang menempuh jalan tidak biasa, dia punya tambahan apa? Tambahan pengetahuan. Punya tambahan pengetahuan. Nah, di sini termasuk apa namanya? Pentingnya masalah ini ya. Jadi ini masalah hal yang dimaklumi, dipakai di dalam fikih, dipakai pula di bidang-bidang ilmu yang lainnya. Kemudian kata beliau, ya, wal am al mahfuz wa huwa alladhi lam yukhaffaf ala ghairi al mahfuz. Ya, didahulukan keumuman yang terjaga. Maksudnya keumuman yang terjaga, keumuman yang tidak ada pengkhususannya, tidak bisa dikhususkan. Ya, itu lebih didahulukan di atas keumuman yang bisa dikhususkan ala ghairi al mahfuz. Kemudian yang berikutnya cara mentakdim. Kata beliau, wa ma kanat sifatul qubuli fihi akthar ala ma dunahu. Ya. Jadi kalau ada pertentangan antara dua dalil didahulukan, ya sifat penerimaannya lebih banyak daripada yang dibawanya. Jelas ya? daripada yang di bawahnya. Ini juga penting. Iya. Jadi misalnya sebuah hadis, satunya mutawatir, satunya apa? Ahad. Yang mana yang lebih dahulukan, mutawatir atau ahad? Mutawatir. Jelas ya? Ada dua hadis, satunya sahih, satunya hasan. Yang mana yang didahulukan? Yang sahih didahulukan. Nah, itu maksud Syekh menjelaskan pembahasan tentang apa? Akhbar itu. Karena ada kaitannya di sini, di tertib al-adillah. Jelas ya? Kemudian berikutnya, wa sahibul kisah ala gairihi, didahulukan pemilik kisah di atas lainnya. Ya, seperti di kisah siapa tadi? Kisah Maimunah. Pemilik kisah lebih didahulukan. Ya, demikian pula dalam riwayat hadis. Ya, kadang rawi dia lemah, dhaif. Kelemahan yang ringan. Tapi kalau si rawi ini meriwayatkan kisah yang dialami, biasanya ulama menguatkan riwayatnya, menerimanya. Sebab biasanya kalau dia riwayatkan kisah, kisah itu lebih melekat di dalam jiwa, mudah dihafal. Mudah dihafal. Jelas ya? Makanya ini dari qara'in di dalam menterjih. Baik. Kemudian kata beliau, wa yuqaddam min al-ijma al-qat'i al-dhanni. Kalau pertentangannya pada ijma, maka ijma yang qat'i didahulukan terhadap ijma apa? Ijma dhanni. Wa yuqaddam min al-qiyas al-jali al-khafi. Ya. Kalau terjadi pertentangan antara dua kias, maka kias jali didahulukan di atas kias apa? Kias khafi. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan tertib al-adillah. Dengan ini kita sudah menyelesaikan dua pembahasan, atau kita sudah menyelesaikan tiga pembahasan pokok dari pembahasan ilmu usul fikih. Sebab di awal pelajaran kemarin saya sebutkan bahwa pembahasan pokok dalam ilmu usul fikih ada berapa? Ada berapa? Ada empat. Yang pertama penjelasan tentang hukum. Yang kedua penjelasan tentang adillah. Yang ketiga penjelasan tentang apa? Dalalatu al-alfaz. Iya. Ini tiga sudah selesai semuanya. Sekarang pembahasan yang terakhir berkaitan dengan ijtihad, fatwa dan taklid. Ini semuanya akan datang insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kita selesaikan sebentar ya sebelum duhur. Nah, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.